واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah hari ini di antara sekian hamba Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus yang diberikan kesempatan beraktivitas di daerah Al-Khur di Qatar ini, alhamdulillah anda yang terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala berada di ruangan ini bersama-sama kita belajar. Dan saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga aktivitas kita sampai malam ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita, dan semoga malam ini bisa membuka lembaran baru dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi disampaikan hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil 'ilmi." Siapapun yang menyiapkan dirinya, ia melangkah menuju majlis ilmu untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya, maka setiap langkah lelahnya akan dituliskan oleh Allah sebagai langkah yang memudahkannya ke surga. Dan sungguh, bila pun penuntut ilmu itu mengetahui, sejak ia berangkat ke majlis ilmu hingga ia belajar dan pulang, para malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Bahkan hiu-hiu yang ada di lautan, jika dia mengetahui, memohonkan ampunan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya la yurithuna dirhaman wala dinaran, walakinnahum yurithuna al-ilma fakhuduhu bihadzin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan pengetahuan. Maka setiap ada peluang mendapati pengetahuan, ambillah pengetahuan itu dengan kuat, maka anda telah mendapatkan hal yang paling berharga dalam kehidupan. Maka mohon maaf, banyak orang berburu dinar dan dirham, materi, bahkan mungkin malam ini meluangkan waktunya sekedar untuk bisa refleksi dalam kehidupan setelah mendapati dinar dan dirham itu. Tapi di antara sekian banyak orang yang berusaha meraih materi dunia, andalah boleh jadi yang tersebut di hadis ini untuk mendapatkan warisan terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan pengetahuan. Mudah-mudahan sekali lagi pelajaran kita malam ini mendapatkan manfaat dan termasuk dalam hadis yang disebutkan tadi. Sebelum kita mulai bahasan kita, saya mohon izin mengingatkan, dan ini nanti jadi acuan pembelajaran kita termasuk dalam safari dakwah kami di Qatar ini, ada 3 kriteria yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yang dengan isyarat ini setiap majlis ilmu dan pengetahuan yang dibahas menjadi berkah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah nanti yang menurut para ulama acuan pembelajaran kita. Anda dapati 3 sifat ini, maka itulah yang kita maksimalkan untuk mendapatkan pengetahuan dan manfaat darinya. 1, disebutkan di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ini sifat pertama dari majlis ilmu. Jadi bila ada yang seperti ini yang kita buru. Maaf, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَ لِيَتَّفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Poin pertama, وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak semestinya orang beriman pergi berjuang semua ke medan perang. Mesti ada sebagian di antara mereka yang meluangkan waktu untuk belajar pengetahuan. Fokus baik-baik. Kata Imam Al-Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya beliau, tafsir Al-Maraghi, dan nanti pendapat ini hampir juga disampaikan oleh para pakar tafsir yang lain. Ayat ini saat diturunkan oleh Allah memberikan kemuliaan yang sama antara orang yang jihad dengan fisik dengan jihad pengetahuan. Artinya kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kalau ada orang yang belajar pengetahuan kemudian cara belajarnya sesuai dengan ayat ini, maka nilai pembelajarannya itu sama dengan jihad fisik. Kalau wafat dia di pertengahan, bisa surga untuknya. Nanti ada orang yang pernah menempuh ini, sampai keluar hadis Nabi tadi, sampai digambarkan nanti dengan turunnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 diantaranya. Baik, fokus baik-baik. Apa ciri yang pertama ini? Ternyata golongan yang belajar ini, kata Al-Quran, tidak sekedar dia datang, tidak sekedar berhasrat mendapatkan transfer pengetahuan, tapi dia tafaqquhu fid-din. Dia berusaha memahami apa yang dibahas dalam pendalaman agama itu. Saya mohon izin, boleh saya tulis? Boleh. Kelihatan nih? Oh, belum saya tulis. Bisa kelihatan. Luar biasa. Bismillah. Ini fiqih. Artinya paham. Mengerti. Sedikit ya. Kalau saya tambahkan tak di depannya, ini menunjuk sesuatu yang serius, usaha yang sungguh-sungguh. Kalau saya berikan tashdin di huruf sebelum akhir, maka ini menunjukkan sesuatu yang membutuhkan motivasi berlipat, shiddah, double, sesuatu yang tidak biasa. Dalam agama, kalau ada sesuatu kemudian, maaf, huruf sebelum akhir ditambahkan dengan tashdid, maka hal yang disampaikan begitu penting sambil membutuhkan motivasi berkali lipat dari yang lainnya. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan, fokus baik-baik. Satu, kalau Anda ingin belajar dimanapun, maka pastikan syarat yang pertama, berusahalah dengan sesungguhnya, dengan serius untuk memahami apa yang dipelajari itu. Terlebih persoalan ad-din. Karena ayatnya mengatakan, liyat tafaqquhu fid-din. Pakai ta dan tashdid. Jadi kalau Anda ingin belajar apapun tentang ad-din, apa itu ad-din? Nah, ini pertama kali saya ke Qatar ya, kita bikin aturan yang jelas. Kalau tidak tahu cukup katakan wallahu a'lam, itu paling gampang. Ya, supaya enggak habis waktu kita. Baik, apa itu ad-din? Baik, ad-din ditafsir di Quran surah ketiga ayat 19, paling kiri sebelah atas. Innad-dina 'indallahil Islam. Jadi kalau ada yang disebut ad-din artinya Islam. Nah, kalau Anda ingin belajar ad-din, lihat tafaqqahu fid-din, Quran surah ke-9 ayat 122, maka yang pertama kata Al-Quran, Anda mesti pahami ad-din dengan aspek pemahaman, bukan sekedar mendengar, sampai informasi, tapi pastikan yang kita pelajari kita paham, kita mengerti. Apa itu ad-din? Islam. Apa itu Islam? Tafsirkan lewat keterangan Nabi misal, hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas, dikutip oleh Imam An-Nawawi di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Al-Islam wa tashhadu an la ilaha illallah syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah salat wa tu'tiyaz zakah zakat wa tashum ramadan puasa wa tahajjal baita in istata'ta ilayhi sabila haji. Kata Nabi, Islam itu pokoknya ada 5. Kita ambil salah satu contohnya. Yang pokok dulu, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ini pokoknya, yang paling pokok. Kalau kita kembalikan ke sini, kita ingin belajar tentang ad-din. Ad-din itu Islam, pokoknya 5. Kita ambil salah satunya misalnya, ambil salat. Anda ingin belajar tentang ad-din, tentang Islam, diantaranya salat. Anda ingin belajar tentang salat. Maka kata Al-Quran, pelajaran yang baik tidak sekedar mengantarkan Anda tahu salat, tapi paham apa itu yang dimaksud dengan salat. Paham apa yang Anda lakukan dalam sholat. Paham apa yang Anda baca dalam sholat. Mohon maaf ya, maaf sebesar-besarnya. Tapi ini isyarat yang sangat indah, tapi tajam dalam Quran. Ada isyarat di Quran surah ke-29 ayat ke-45. Bahwa ada orang yang sholat, maaf, ada orang yang sholat, tapi tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada Anda sampai dengan malam ini, berapa kali Anda sholat dalam sehari? Berapa kali Anda sholat sampai dengan malam ini? Berapa ribu kali Anda ruku dan sujud? Pertanyaan terbesarnya, apakah sampai malam ini kita paham dengan bacaan salat? Jangan-jangan kita ruku tapi kita enggak ngerti yang dibaca. Kita sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana salat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak memahami apa yang dilakukan? Nah, kebanyakan orang Islam sekarang, kenapa kemudian tidak mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari keislamannya, tidak mendapatkan kenikmatan dalam ibadahnya? Salah satu faktornya adalah karena umumnya apa yang dilakukan tidak dipahami. Mengertikah kita dengan syariat zakat? Mengertikah kita dengan apa yang kita kerjakan dalam haji? Jangan-jangan sa'i tapi tidak ngerti apa yang dibaca. Pancasila, undang-undang dasar dan sebagainya. Misal gitu kan, contoh. Bukan poinnya, bukan itunya. Tapi persoalannya adalah apa yang kita kerjakan, paham gak? Itu poin pertamanya. Kalau urusan dunia saja kita pahami sampai kita ikut training, ikut kursus stadium general, maka kenapa urusan akhirat kita tidak kita pahamkan dengan maksimal? Jadi poin yang pertama, saya ingin sepakat dulu, apa yang akan kita bahas nanti, jangan sampai ada satu huruf pun saya sampaikan, kita tidak mengerti apa yang kita pelajari. Sepakat sampai sini? Baik, ini poin yang pertama. Dua, isyaratnya terdapat di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Poin 2 dan 3 disatukan di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi-lagi dibuka dengan kalimat iman. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada Anda, ayo luaskan majlis. Fokus baik-baik. Di sini disebutkan kalimat majalis. Jama' dari kata majlis. Majalis, jama' dari kata majlis. Akar katanya jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan. Jalasa asal katanya bukan duduk. Ya, duduk ada dua jenis di bahasa Arab. Ya. Awalnya ada yang disebut dengan qa'adah, qa'ada yaq'udu, qu'udan. Tempatnya disebut dengan maq'ad. Yang kedua ada disebut dengan jalasa. Di ada qa'ada, ada jalasa. Ini tempatnya disebut dengan maq'ad. Yang ini disebut dengan majlis. Fokus. Asal katanya, dua kata ini asalnya bukan duduk, tapi berpindah dari satu posisi pada posisi yang lain. Dalam bahasa Arab yang fasih, kalau saya katakan uqud dari kata qa'ada, artinya pindah dari posisi tinggi ke posisi rendah. Misal, saya sedang berdiri seperti ini, lalu dikatakan pada saya misalnya faddal uqud, artinya saya diminta duduk atau pindah dari posisi tinggi ke posisi rendah. Saya berdiri posisi tinggi, kemudian saya duduk seperti ini. Ini posisi rendah. Atau saya di kursi, saya minta pindah untuk ke karpet. Faddal uqud, artinya pindah dari yang ini ke tempat yang lebih rendah. Jelas di sini? Baik. Kalau saya katakan jalasa, ijlis, artinya berpindah sebaliknya dari posisi yang rendah ke posisi yang tinggi. Karena itu perhatikan diksi pilihan kata dalam Al-Quran. Ketika ada orang sholat dia tak mampu berdiri, kalimatnya tidak pernah menggunakan kata julus, tapi selalu menggunakan kata qu'ud. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103, paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Berdiri, duduk. Quran surah ke-3 ayat ke-191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, tidak pernah julusan. Berdiri atau duduk. Tapi perhatikan baik-baik. Saat Anda datang ke tempat belajar untuk menuntut pengetahuan, Quran tidak menyebut dengan maq'ad, tempat duduk. Tapi Quran menyebut dengan majlis dari kata jalasa. Seakan-akan ingin mengatakan, jika Anda mencari tempat untuk belajar dimanapun itu, maka carilah tempat yang bisa mengangkat posisi Anda di hadapan Allah dari rendah menjadi tinggi. Jangan sekedar datang. Kalau tempat yang Anda belajar tidak mengangkat posisi Anda di hadapan Allah dari rendah menjadi tinggi, maka ada yang tidak tepat pelajaran di tempat itu. Apa yang harus mengangkat Anda? Dua di sini. Teruskan ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kata majalis, jama' dari majlis, disandingkan dengan kalimat iman. Nomor dua. Walladhina utul ilma darajat. Ketiga, pengetahuan, ilmu. Satu, paham. Dua, iman. Tiga, ilmu. Jadi poin yang kedua kata Quran, esensi dari pembelajaran kita di setiap tempat majlis ilmu tidak hanya memahamkan kita tentang ajaran agama, tapi salah satunya mengangkat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mesti ada perbedaan antara datang dengan pulang, itu mesti lain. Kalau pelajaran yang Anda ikuti tidak membuat iman Anda meningkat dan dekat dengan Allah, ada yang keliru di situ. Termasuk mohon maaf, kalau pelajaran kita selama saya di Qatar nanti tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, meningkat iman kita, Anda tinggalkan saya, cari ustaz lain. Karena boleh jadi Anda keliru belajar dengan saya di situ. Ingat baik-baik, perhatikan, setiap majlis ilmu yang disampaikan oleh Nabi, diturunkan pada para sahabat, tidak hanya membuat masyarakat paham tentang esensi pembelajaran, tapi perhatikan bagaimana mereka dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya. Antum kenal Uthman bin Affan? Luar biasa. Sampai di Qatar jadi kenal Uthman ya. Baik, Uthman bin Affan itu pengusaha. Asetnya banyak. Tapi ketika belajar dengan Nabi, bukan hanya berhasil dalam bisnisnya, tapi kedekatannya dengan Allah luar biasa. Uthman bin Affan, seprofesi dengan Abdurrahman bin Auf. Tamim Ad-Dari, pengusaha. Seperti antum lah, berusaha, merantau sana-sini. Tapi hebatnya, kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran. Imam An-Nawawi itu sebelum menulis Al-Arba'in, 42 hadis, Riyadhus Salihin, 1896 hadis, ada Al-Majmu', ada Syarah Sahih Muslim, itu Masya Allah, beliau menulis kitab namanya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Saya rekomendasikan buku ini bagi teman-teman untuk dipelajari atau bagi anak-anak kita yang memulai belajar. Karena di sini diajarkan bagaimana cara menuntut ilmu sesuai dengan yang Rasul inginkan salah satunya. Nah, di halaman 37 cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, posisi paling kanan sebelah atas di paragraf pertama bab 1 sampai 3 bagaimana dilukiskan oleh beliau. Ini pengusaha sukses, asetnya banyak, sering hadir di majelis ilmunya Nabi, bukan hanya sukses dalam aktivitasnya, tapi setiap malam itu bisa bangun menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Jadi hadir di majelis Nabi itu bukan sekedar memahami isinya, tapi bagaimana meningkatkan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ini yang terakhir, ada pengetahuan yang meningkat. Di ilmunya bertambah, informasi beda dari sebelumnya, ilmu bertambah, iman meningkat, dan yang terakhir, paham apa yang dipelajari. Jadi saya mohon, tiga prinsip ini, Anda boleh terapkan pada malam ini, atau juga nanti dengan ustadz-ustadz yang lainnya. Saya sarankan setiap apapun yang akan dipelajari, coba carilah beberapa pelajaran yang memahamkan kebutuhan kita, mengangkat iman kita, sekaligus bertambah pengetahuan kita. Ini adalah dasar pembelajaran kita mulai malam ini. Kalau sudah dipahami, mari kita mulai pada tema yang telah ditetapkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik. Itu mukaddimah, sekarang kita mulai bahasannya. Bismillah. Boleh saya hapus dulu? Ya, saya turunkan dulu ya, pelan-pelan, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang antum hadirkan malam ini untuk kita bahas dan sudah dituliskan, memahami Al-Quran dan Sunnah untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Saya lebih senang bahasan pembelajarannya supaya terurut, runtut, sehingga dengan urutan itu mudah bisa kita cerna dan argumentasinya bisa kita keluarkan dengan baik, yang terakhir pemahamannya bisa lebih utuh. Karena itu kita coba bahas dulu dari tiga aspek utama. Karena orang filsafat bilang ada tiga sisi yang harus dikuasai dulu untuk memahami sesuatu dengan luas. Satu disebut ontologi, dua disebut epistemologi, tiga disebut dengan aksiologi. Bagaimana kita mendalami dasar satu masalah? Kenapa Anda munculkan masalah ini? Kalau tidak ada esensinya, kenapa kita bahas? Apa persoalan yang hadir di balik tema ini sehingga menghadirkan ini mesti kita urai pada malam hari ini? Kalau tidak ada apa-apanya, kenapa kita kemudian harus bahas? Yang kedua, solusi apa yang kita tawarkan untuk tema ini? Dan yang ketiga, bagaimana kita mengaktualisasikan tema ini sehingga menjadi petunjuk dalam kehidupan yang bisa kita amalkan. Baik, saya punya dua bagian di sini. Saya bagi dulu supaya lebih mudah. Satu, memahami Al-Quran dan Sunnah. Di poinnya, saya agak pelan-pelan. Kedua, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Baik, pelan-pelan ya. Kita coba telusuri dulu akar persoalan ya. Setelah paham, baru kita runtutkan materinya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Setelah itu baru kita bahas dan kita lahirkan kesimpulan. Jika ada diskusi atau pertanyaan, kita bisa bahas pada malam hari ini. Baik, persoalannya adalah kita ingin belajar memahami Al-Quran dan Sunnah untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Kenapa tema ini muncul? Boleh jadi ada kasus atau pelajaran yang terjadi di masyarakat, nampak seperti tadi dibuka oleh moderator, mohon izin, maaf, kita melihat bahwa ada ukhuwah Islamiyah yang belum kokoh di sini. Saya ulang, ada ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan di sisi keislaman antara muslim satu dengan yang lainnya yang seakan-akan belum kokoh. Padahal ketika Islam diturunkan kemudian, lalu dibawa misinya oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling hebat adalah ketika diturunkan Al-Qur'annya, disampaikan penjelasan lewat sunnahnya, tiba-tiba salah satu misinya bisa menyatukan menjadikan orang-orang yang terpecah belah, bisa mendamaikan orang yang berselisih, dan bisa merubah sifat-sifat yang tidak baik jadi sifat yang luar biasa baiknya, sehingga hubungannya menjadi kuat luar biasa. Nanti saya turunkan beberapa keterangannya. Ya, di persoalannya ketika Islam diturunkan, hubungan ini kuat. Nah sekarang masalah utamanya, kenapa setelah Islamnya menyebar, masing-masing mendapatkan nilai-nilai keislaman, pelajaran-pelajaran keislaman, tapi seakan-akan hasilnya berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi dahulu. Dulu umat menjadi bersatu, sekarang kok terlihat seakan-akan agak terpecah. Ini saling mencela yang lainnya. Yang ini merasa benar, yang ini merasa ini yang paling bagus, yang ini merasa ini yang paling kuat. Bagaimana cara kemudian mendekatkan atau bisa menemukan titik temu antara masing-masing yang kurang kuat ini sehingga bisa disambung tali persaudaraan yang kuat? Poin pertama, yang paling unik adalah, maaf, masing-masing yang seakan terlihat terpecah itu belum menyatu dengan baik. Semua mengatakan saya mengamalkan Al-Quran, saya mengikuti sunnah. Yang satu mengatakan saya amalkan Quran, yang satu mengatakan saya juga amalkan Quran, satu mengatakan saya ikuti sunnah, satu mengatakan saya ikuti sunnah. Bagaimana bisa dua-duanya memberikan klaim yang sama memahami Quran dan sunnah, tapi hasilnya tidak menghadirkan ukhuwah, tapi menghadirkan sesuatu yang rasanya agak sulit disamakan dengan orang-orang terdahulu. Persoalannya, bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan sunnah itu sehingga menghasilkan kualitas seperti masa di orang-orang yang terdahulu. Barangkali itu yang mencoba untuk dihadirkan di balik tema ini. Setelah paham kondisinya, kita coba uraikan beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Baik, satu, ada tiga poin yang kita pelajari dari tema ini. Pertama, kedudukan ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran. Yang kedua, cara menghadirkan ukhuwah dalam perspektif Al-Quran. Dan yang ketiga, praktek ukhuwah Islamiyah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak pelan-pelan. Nanti kasusnya kita pertajam pada sesi materi yang ketiga ya. Kok bisa ada orang misalnya sama-sama sholat tapi enggak tegur sapa? Kok bisa gara-gara satu kunut satu enggak tiba-tiba bisa saling tidak salaman? Kok bisa satu orang baca bismillah dikeraskan, yang lain dijaharkan, tiba-tiba di pekerjaan enggak saling sapa padahal satu meja yang sama ya? Baik, bagaimana poinnya? Dan mereka mengatakan sama-sama memahami Quran, sama-sama memahami sunnah. Baik, satu, Quran, saya turunkan dulu dalilnya. Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-63. Saya tulis dulu ya, supaya lebih mudah. Bismillah. Satu, kita ambil dari Al-Quran. Quran surah ke-8 ayat ke-63. Untuk memahami ini, contohnya dari Quran surah ke-3 ayat 103. Di kanan sebelah atas. Kemudian yang ini, kita turunkan lagi. Quran surah ke-3 ayat 105-nya. Di larangannya. Kemudian yang ini, kita alihkan ke sini, Quran 2, 3. Surah kedua, ayat kedua, aplikasinya di Quran, surah kedua, ayat 185. Setelah itu, turunkan pelan-pelan. Ini, turunkan lagi ke bawah. Quran, bagi dua, sekarang bentuknya ibadah. Surah kedua, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita ambil contoh satu, Quran, surah ke-11 ayat 114, diperkuat di Quran, surah ke-17 ayat 78, waktunya di Quran, surah ke-4 ayat 103, dijaga di Quran, surah ke-2 ayat 238. Dari sini menghasilkan hubungan sosial ke sini, Quran, surah 29 ayat 45, turunan dari ini bisa ke Quran. Kita ambil surah ketiga ayat 134. Dari sini ada 5 golongan di Quran, surah kedua ayat 215. Pahalanya disebutkan di Quran, surah kedua ayat 261. Saya simpan. Sifat yang selanjutnya turunkan di hadis Nabi. Kita turunkan dulu hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 6487. Kemudian yang kedua di 6473 hadis Muslim. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Fathul Bari bab yang ke-62 6076. Masukkan ke sini Quran surah ke-49 ayat ke-11 contohnya. Kita ambil satu saja dulu. Kemudian turunkan ke bawah persoalannya. Ada orang yang imannya tidak sampai ke dalam hatinya. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Kemudian ini yang menyebabkan persoalan perpecahan di masyarakat. Quran surah ke-2 ayat ke-14. Disebut oleh Quran dengan orang munafik. Quran surah ke-4 ayat 142. Dijamin masuk neraka. Quran surah ke-4 ayat 140. Nerakanya tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 99 sampai 101. Ini materi kita. Baik. Nah, sekarang kita fokus. Nanti yang ini, pembahasan hari ini, saya lihat di silabus temanya akan memiliki korelasi kuat dengan sesi yang ketiga nanti. Nanti sampai ke pembahasan manhaj dan madhab. Tapi saya minta fokus pada materi malam ini dulu. Baik, mari kita mulai. Pertama, Quran surah ke-8 ayat ke-63. Saya kasih gambaran dulu ya. Di saat Nabi SAW diutus menjadi Rasul, diberikan risalah Islam, saya tadi agak kurang sepakat kalau disebut Islam turun. Karena ada nanti empat istilah dalam Al-Quran yang dibedakan. Ada Islam, ada silmi, ada salam, ada muslim. Itu beda. Kalau disebutkan Islam, itu agamanya. Ingat, kalau turun itu berarti kan posisinya lebih rendah. Ya kan? Lihat baik-baik. Kalau turun itu kan rendah kan? Dia diminta naik. Naik itu artinya, bangkit itu artinya ada posisi rendah sehingga dia dinaikkan kembali. Sedangkan, fokus, ketika Islam pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan pada manusia pertama yang turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam sudah membawa risalah Islam. Sampai ke generasi selanjutnya, ke zaman Nabi Nuh, dibawa risalah Islam. Nabi Ibrahim membawa risalah Islam. Bahkan disebut oleh Quran langsung, diabadikan di Quran surah kedua ayat 131. Aslim, ayo kamu tunduk pada Islam. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Lihat fasenya. Dari Nabi Adam, Islam. Sampai ke Nabi Nuh, Islam. Sampai ke zaman Nabi Ibrahim, Islam. Sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Setiap zaman punya masanya sendiri, punya perkembangannya sendiri. Di setiap masanya berpindah, semakin modern, semakin maju, semakin maju. Lihat grafiknya. Dari zaman Nabi Adam, lihat kemajuannya. Naik ke zaman Nabi Nuh, kemajuan sudah semakin lebih baik. Bisa bikin kapal, bisa teknologi semakin berkembang. Zaman Nabi Ibrahim, lebih maju lagi. Bahkan sebagian peninggalan Namrud ada di Turki sekarang. Ya. Zamannya Nabi Musa, lebih maju lagi. Bisa bikin piramid. Thamud, bisa mengukir tempat di gunung-gunung. Ada kaum Ad, punya teknologi untuk membuat bangunan-bangunan tinggi. Zaman Nabi Muhammad, ada Romawi, ada Persia, menguasai. Setiap zaman modern, naik, naik, naik, naik. Risalah Islam selalu melekat di dalamnya. Artinya apa? Islam itu tidak pernah menurun, tapi selalu dalam setiap perkembangan zaman, naik mengikuti levelnya. Ada. Kalau dikatakan kemudian turun, artinya dalam setiap zaman yang berkembang, dia ketinggalan. Dia turun, sehingga harus dinaikkan dan disesuaikan lagi. Misal, dulu handphone pertama kali yang rame, Nokia 3315. Ya kan? Naik lagi, kemudian muncul handphone baru. Yang ini ditinggalkan kan? Datang lagi yang baru, ini ditinggalkan. Sampai yang sekarang, ada iPhone, ada Samsung yang sekian. Ada teknologinya, touchscreen dan sebagainya. Yang dulu gak kepake lagi. Ayo kita bangkitkan lagi. Bangkitkan artinya karena tidak terpakai, sempat rendah kita naikkan kembali. Sedangkan Islam itu lain. Islam itu ketika mulai diturunkan pada awalnya, sampai setiap perkembangan zaman, dia selalu ada. Lihat levelnya. Zaman Nabi selanjutnya, naik, ada. Ada lagi, ada lagi. Naik lagi, ada lagi. Artinya dia tidak pernah turun. Karena sifat agama ketika disebutkan di Quran, kata Quran, ingat baik-baik, inna dina indallahil Islam. Setiap ada manusia dan din itu ada, disitulah Islam. Selalu mengikuti perkembangan zamannya, ada ungkapan menyebutkan, ya'lu wa la yu'da alaih. Islam yang naik, tidak pernah turun-turun. yang turun bukan Islamnya, orang Islamnya. Itu masalahnya. Islamnya enggak turun. Kalau Anda urutkan dari zaman Nabi Muhammad ke zaman Nabi Adam, selalu ada. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Figir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar atau bin Nahur, bin Abil, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam AS. Nyambung. Saking nyambungnya, sampai kaget di belakang anak-anak. Baik. Fokus sini, lihat baik-baik. Lihat. Jadi dalam setiap masa, zaman Nabi Adam, di sini misalnya, ke Nabi Muhammad SAW, teknologi berkembang, zaman berubah, semakin maju, tapi Islamnya selalu hadir. Kalau disebutkan turun, artinya di sini tidak ada, di sini lebih tidak ada, di sini hilang, ingin dimunculkan lagi. Yang jadi masalah di Quran, ada Islam, ada silmi, Quran surah kedua ayat 208, ada salam, Quran surah 19 ayat ke-15, ada muslim, jamannya muslimin atau muslimun, Quran surah ketiga ayat 102. Nah, yang bermasalah bukan Islamnya, tapi ininya. Di sini barangkali hadir, di sini mulai melemah. Di sini kuat lagi, di sini melemah lagi. Zaman jahiliyah lemahnya luar biasa. Bukan hanya sekedar, mohon maaf, bukan hanya sekedar nilai-nilai keislaman dari orang-orang Islam ini kurang, tapi menghasilkan satu hal yang tak terlukiskan. Dari sikapnya jauh dari nilai kebaikan, dari tindakannya jauh dari nilai kemuliaan. Persoalan terbesarnya, apa kaitan dengan tema ini? Fokus sekarang. Di sini, zaman Nabi di awal masa, kemudian diberikan risalah, ada banyak perpecahan. Bukan sekedar pecah, tapi pemicunya banyak. Maaf, pembunuhan, biasa. Perselisihan, biasa. Bahkan ada satu kaum yang tinggalnya di Madinah, dan ini nanti akan diberikan role model untuk kita semua. 120 tahun, itu selalu pecah. 120 tahun, pemicunya biasa ya. Beda pendapat sedikit, langsung ribut. Gak pernah akur, selalu tersuruh untuk perpecahan. Ada di sini meninggal, di sana harus meninggal juga. Di sini dicela, di sana harus dicela juga. Cuma 4 bulan yang mereka damai, setelah itu perang lagi. 4 bulan itu ada di Quran, nanti surah ke-9 ayat 36 disebut dengan bulan-bulan hurum. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan. 3 berurutan, maaf ya. Jumadil akhirah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Asy-syahrul haram, yang keempat Rajab. Saya ulang, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, Al-Muharram bulan pertama, yang keempat bulan Rajab. Jadi kalau ada mereka mendapati 4 bulan ini baru damai. Di luar 4 bulan ini pecah lagi. Jadi kalau nanti dicela di bulan Rajab, itu balasnya bulan Syaban. Bis misalnya. 120 tahun. Sukunya satu bernama Khazraj, kedua bernama Aus. Fokus baik-baik. Nabi menghadapi keburukan perilaku pada fase Mekah, tapi ketika diminta hijrah ke Madinah dihadapkan pada dua suku yang sudah larut dalam perpecahan ini. Satu Khazraj, dua Aus. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang risalah Islam, dibawa sampai ke Madinah. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW, mempersaudarakan dua suku yang sudah bertikai 120 tahun ini. Dan tidak ada yang bisa mendamaikan pada saat itu. Bahkan bahasa Qurannya, kalau Anda ukur perdamaian ini dengan menggunakan nilai-nilai materi dunia, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, Anda keluarkan emas, Anda keluarkan perak, dinar, dirham, real, kata Quran, mustahil bisa mendamaikan dua suku ini. Karena sudah enggak ada artinya. Emas tidak bisa, dinar tidak bisa, perak tidak bisa, mustahil. Tapi ada satu yang dibawa oleh Nabi, dibimbing oleh Allah, dan dengan nilai itu tiba-tiba bersatulah kemudian dua suku ini, dan terjadilah suasana yang sangat dahsyat di Madinah. Dan sejak itulah kemudian nilai-nilai Islam bisa berkembang dengan baik. Anda kalau nanti umrah atau haji, semoga Allah berikan kemudahan nanti, akses dan sebagainya, teman-teman, nanti fokus ya, saya tunjukkan satu tempat untuk banyak belajar. Kalau Anda umrah, misal, Anda main setelah itu ke Madinah, biasanya kan suka ke Masjid Quba ya, Nah, di Masjid Quba itu, saya gambarkan petanya sedikit. Saya hapus ini. Ah, nanti bisnya datang lewat sini mutar. Ada yang berhenti di sini. Ada yang berhenti di sebelah sini, ini jalan sini. Kalau bisnya berhenti di sini, berarti Anda akan naik tangga sedikit ke sini. Ada tempat di sini langsung untuk sholat. Saya sarankan jangan sholat di sini, karena ini area perluasan, bukan masjidnya. Kemudian nyambung lagi dengan bangunan selanjutnya, yang ini, nah ini masjidnya. Ya, Anda berputar ke sini, atau lewat yang ke sebelah sini. Pintu masuknya ada di sini, kalau berputar ke sini, sini melewati air mancur, taman air. Lewat ke sebelah sini, ini pintunya. Pintu masuk di sini ada graffiti warnanya abu-abu. Hadis Nabi SAW dipahat di sini, perempuan wudu dan sholat sebelah sini. Anda masuk ke sini, di tempat nyimpan rak sepatu, sini. Masuk, ini area terbuka yang tidak ada atapnya, yang ini area yang tertutup. Nah, di depan sini, begitu keluar dari sini, ini naik, ini ada tangga ke sini. Persis di depan sini, ada namanya Ma'rad, Museum. Ma'rad al-Iman namanya, Museum al-Iman. Anda masuk ke sini, saat Anda mulai masuk, Anda lurus saja, lurus. Ada penjaga namanya Syekh Abdul Wahid. Kakinya yang kanan bermasalah satu, dia pakai tongkat. Ya. Anda masuk sini, langsung Anda masuk ke sebelah kanan, masuk kanan, belok kiri lagi, langsung ke ujung di sini, itu ada galeri di sana. Galeri pertama yang Anda lihat di ujung sebelah sini, itu menerangkan tentang nasabnya Aus dan Khazraj. Aus dari mana, Khazraj dari mana, sampai ke keturunan mereka. Dan semua kabilah Madinah pada saat itu. Anda bayangkan teman-teman, yang disebut Aus itu bukan satu nama, tapi sudah bercabang sampai generasi-generasi. Kalau kita kabilahnya, sukunya sudah banyak. Jadi kalau disebutkan Aus misalnya, misal, ini anaknya kesini, wilayahnya kesini, kabilahnya kesini, ini nyambung lagi. Kemudian Khazrat, Khazrat punya nasab lagi, ini kesini, nyambung lagi. Jadi kalau ada pertentangan antara ini dengan ini, bukan dua ini salah satu nasabnya, tapi semua suku yang di sini, ini punya masalah dengan yang di sini. Di kalau satu tempat saja jumlahnya ada 100 orang dan ke sini misalnya bercampur ada 10, berarti 1000 orang ada di sini. Bermasalah dengan yang ada di sini dengan kabilah-kabilah yang berbeda. 120 tahun itu enggak pernah damai. Tidak bisa menggunakan materi, enggak bisa pakai uang, enggak bisa pakai harta. Apa yang dibawa oleh Nabi sampai bisa mendamaikan mereka tidak dalam hitungan hari. Cuman datang tiba-tiba diberikan risalah, disampaikan risalah itu dan akhal bainal Aus wal Khazraj dipersaudarakan, tiba-tiba jadi saudara. Anda kebayang enggak? Jadi saudara. Turun ayat Quran di situ, lau anfaqta ma fil ardi jami'a, walaupun engkau nafkahkan, keluarkan sebarat apa yang ada di bumi, mustahil. Ma alafta baina qulubihim, mustahil mereka engkau bisa damaikan. Walakinallaha alafa baina qulubihim, cuma Allah yang bisa memberikan kedamaian pada diri mereka. Nah, ternyata Quran ingin memberikan penjelasan, jika ada perseteruan-perseteruan, perbedaan-perbedaan, sampai yang paling puncaknya seperti ini, 120 tahun gak bisa didamaikan. Kalau Anda cuma berpisah gara-gara 120 menit, Anda punya masalah hanya karena 120 detik, Anda punya persoalan karena 120 hari, barangkali lebih mudah menyelesaikan itu dibandingkan dengan yang ini. Kata Quran, saya berikan contoh nih, 120 tahun, gak bisa ketemu, gak bisa damai, ini bisa selesai. Kenapa kamu yang cuma 120 hari gak bisa selesai? Kenapa kamu yang cuma 120 menit gak beres-beres? Ini yang 120 tahun bisa beres. Kenapa kalian yang lebih rendah daripada itu gak bisa beres? Apa manhaj yang diturunkan di situ? Cara mendamaikan ini ditafsir di Quran surah ketiga ayat 103. Inilah inti pembahasan kita. Bismillah. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, jadi yang ingin saya buka dulu, pertama, kita ingin bicara tentang ukhuwah Islamiyah. Kedudukan ukhuwah Islamiyah dalam Quran itu begitu tinggi. Saya ulang, saya simpulkan sebentar supaya paham maksudnya. Pertama, ingat baik-baik ya. Kedudukan ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran itu begitu tinggi, luar biasa. Sampai Quran mengatakan, ukhuwah Islamiyah dalam Al-Quran tidak senilai dengan semua harta yang terdapat di bumi. Jadi kalau Anda punya harta yang cukup luar biasa, sebumi milik Anda semua misalnya, yang lain cuma kontrak misal, ya, semua punya Anda. Baik, misal. Tapi kalau Anda dapatkan itu semua dan Anda kehilangan hubungan baik dengan saudara Anda, kata Quran itu nggak ada nilainya. Anda punya semua yang ada di bumi, tapi Anda punya masalah dengan tetangga Anda. Maka kata Quran, semua harta yang Anda pegang itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik itu ya. Anda silahkan banggakan, saya punya mobil begini, rumah luas seperti ini, harta berlimpah begini. Tapi Anda tidak pernah selesai masalah dengan keluarga Anda, dengan kerabat Anda, dengan tetangga Anda. Maka kata Al-Quran, itu di sisi Allah tidak ada nilainya semuanya itu. Saya tunjukkan, kata Quran, banyak yang terjadi di masa lalu, sudah ada di zaman jahiliyah, permusuhan yang luar biasa, dan itu bisa damai. Orang jahiliyah saja bisa damai. Kenapa Anda yang keluar dari jahiliyah tidak bisa damai? Jadi yang pertama, kedudukan ukhuwah dalam Al-Quran, pertama, tidak sebanding dengan semua jenis materi di dunia. Dan yang kedua, Quran ingin berikan pesan kepada kita, jika punya persoalan antar sesama muslim khususnya, segera selesaikan. Karena sudah ada yang punya masalah dari dulu, enggak selesai-selesai, dengan manhaj ini bisa selesai. Kenapa Anda tidak bisa selesai? Orang di zaman jahiliyah bisa akur. Anda yang sudah keluar dari jahiliyah, kenapa enggak bisa akur? Demikianlah kalau sindiran halus yang kita dapatkan pada malam hari ini. Satu, Quran ingin menggambarkan manhaj atau metode berukhuwah. Ya. Nah, sekarang kita sambungkan pertanyaan. Ustaz, kalau saya sekarang ingin mempraktekkan manhaj ini yang bisa mendamaikan Aus dengan Khazraj yang pertikaiannya dahsyat dan ketika diamalkan nilainya melebihi yang ini, bagaimana caranya? Maka ditafsir kemudian ayat yang tadi dengan Quran surah ketiga ayat 103 paling kanan sebelah atas. Dan dengan ayat inilah kemudian nanti kita coba amalkan. Kalau setelah pelajaran ini kita bahas ternyata masih ada perselisihan di antara orang yang belajar pada malam hari ini, baik live di sini ataupun dalam dunia maya, berarti maaf kalau bukan salah, saya yang salah menyampaikan, berarti ada yang tidak serius dalam pembelajaran pada saat ini. Yuk kita mulai. Bismillah. Paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Saya sudah datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri itu ya, live juga. Ah, kalau belum paham juga dengan cara apa lagi saya nerangkan. Baik. Satu. Kita sudah dapatkan. Turunkan yang ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Fokus. Wala tafarraqu. Fokus baik-baik. Anda tadi simpan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat 63. Sekarang pindahkan ke Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 103. Dan komentar para pakar tafsir, termasuk Imam Ibn Kathir rahimahullah, termasuk Ibn Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir mereka, dua ayat ini turun untuk memberikan gambaran persatuan Aus dengan Khazraj. Dua ayatnya sama. Yang satu berbicara tentang persoalan pertikaiannya yang tidak bisa diukur dengan materi tapi dengan manhaj Rabbani. Yang kedua menerangkan caranya bagaimana itu bisa dilakukan. Baik, fokus baik-baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Rumus pertama, wa'tasimu, dan rekatkan serekat-rekatnya. Yang tersam itu nyambung. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab ain, sad, mim, asama, dari kata ini muncul ma'sum, artinya sesuatu yang terikat dengan kuat. Jadi kalau yang satu agak longgar, yang lain menguatkan lagi. Kalau ini mau copot, ini narik lagi. Rasulullah SAW dan semua rasul, nabi punya sifat ma'sum, terjaga dari kesalahan. Bukan gak berbuat salah, bukan. Tapi ketika akan salah, akan berbuat salah dengan sisi manusianya, itu diluruskan lagi, ditarik, tarik. Ada hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di begitu ada kecenderungan salah, tarik lagi jadi benar lagi. Ada kecenderungan keliru, tarik lagi benar lagi. Nabi Yusuf bertemu dengan seorang perempuan yang menggodanya. Siapa namanya? Bukan. Jangan ngarang ya. Baik, ngarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Bukan Zulaikha. Jadi para pakar tafsir tidak menyebut namanya. Maksud saya di Quran tidak disebutkan. Disebutkan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz, tidak pernah disebutkan namanya. Saya berikan manhaj sebentar ya. Fokus baik-baik. Bila di Quran ada peristiwa, apalagi misalnya peristiwa yang kurang baik, yang gak bagus, biasanya namanya gak disebutkan, tapi dengan inisialnya. Ini adab Quran luar biasa. Kalau ada orang berbuat salah, itu rata-rata Quran gak sebutkan namanya, tapi inisialnya. Fir'aun, nama gelarnya. Misal, Abu Lahab, nama gelarnya. Perhatikan baik-baik. Ini ada isyarat yang tajam dalam Al-Quran. Jika ada orang berbuat salah, jangan ungkap aib orangnya, bukan yang salah namanya, yang salah perbuatannya. Dikhawatirkan nanti ada orang dengan punya nama yang sama, tapi perbuatan dia berbeda. Anda ini ingin merubah perilakunya atau ingin menggunjingkan orangnya? Lihat adab Quran, begitu indah. Tapi dalam kaidah tafsir, jika ada satu perbuatan dikerjakan, maaf, orangnya tidak disebutkan namanya, kejadiannya kapan, itu tandanya, peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Baik, mohon izin. Dulu ada istri pejabat menggoda kemudian bawahannya atau asuhannya. Artinya ada perselingkuhan. Sekarang ada enggak yang kira-kira selingkuh di kalangan pejabat? Ada. Ada perselingkuhan di masyarakat? Ada. Nah, Anda kalau ingin terbebas dari yang seperti itu, pelajari surat Yusuf ini, pahami dengan baik, dan pegang kemudian ketentuannya. Saya mau ambil poin yang kuatnya. Lihat, ketika Nabi Yusuf AS digoda oleh perempuan tadi, istri pembesar pada saat itu, istri Perdana Menteri, posisi sudah berduaan. Bahasa Qurannya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang perempuan tertarik, yang laki-laki pun punya dorongan ketertarikan dengan sifat kemanusiaannya. Berdua di tempat yang sudah terisolasi, yang satu begitu tampan, satu begitu cantik. Apa yang terjadi? Wah, lihat baik-baik. Allahu Akbar. Turun langsung kalimatnya. Laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalaulah kemudian tidak mendapatkan burhan, petunjuk ikatan dari Rabb-nya. Ini sesuatu yang dilarang. Palingkan. Pindahkan dari situ. Perhatikan. Begitu akan talinya terlepas, nyambung lagi. Ini yang disebut dengan ma'sum dari kata asama. Ma'sum. Jadi sesuatu ikatan yang sangat kuat yang sulit terlepaskan. Satu ingin keluar, satu narik lagi. Satu mau lepas, satu narik lagi. Semua nabi disebut dengan ma'sum, punya sifat ma'sum karena punya ikatan yang kuat dengan Allah, sehingga dengan ikatan itu terjaga dari perbuatan yang tidak dibenarkan. Nabi Muhammad sedang berdakwah, datang seorang yang sepuh, mata tidak bisa melihat, minta mengatakan, ajari, terangkan saya tentang Islam. Nabi merasa kalau beliau ini sudah mau masuk Islam, lebih mudah menerangkannya. Tapi yang pejabat-pejabat ini belum ada ketertarikan. Saya fokus dulu pada yang ini belakangan. Turun surah Abasa wa Tawalla. Muhammad, itu persepsi yang kurang benar. Engkau terangkan, belum tentu masuk Islam. Yang ini sudah mau ada yang masuk Islam, jangan lepaskan. Logikanya dibalik. Begitu mau dikerjakan sesuatu yang kurang tepat, kata Quran, turun ikatan, tarik lagi. Semua akar kata yang berasal dari kata asama, ain, sad, mim, itu artinya ikatan yang sangat kuat, yang kalaupun salah satu mau terlepas, yang satu narik lagi, satu lepas, narik lagi, narik pada kebaikan. Jika Anda ingin berusaha membangun ikatan yang kuat, yang tidak saling melepaskan, tambahkan tak di depannya. Jika ini ingin dihasilkan sifat saling menjaga, yang satu kekurangan, Anda tutup. Yang satu punya kebutuhan, Anda berikan. Tambahkan alif atau hamzah wasal di depannya. Dari asama menjadi i'tasama. Tak dipindah. Alif dengan tak, jika disatukan dengan kata dasar, taknya pindah kepada huruf posisi yang kedua di sini. Alif tak, tambahkan asama, jadi i'tasama. Usaha untuk merekatkan hubungan dengan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Perintahnya berubah jadi fi'il amr dari i'tasama jadi i'tasim. Kalau banyak, i'tasimu. Kata Quran, wa'tasimu. Seharusnya orang-orang Islam itu satu dengan yang lainnya, dia saling mengikat. Ikatannya bukan hanya sekedar ikat satu dengan yang lainnya. Tapi begitu yang lain, maaf ya, ingin mengarahkan pada sesuatu yang tidak benar menurut Allah, dia tarik lagi. Akhi mau kemana? Saya mau ikutan inilah, ini bagus kayaknya. Kalau bisa janganlah, di situ banyak maksiatnya. Begitu lewat, mata antum bisa maksiat. Telinga Anda bisa maksiat. Tarik, itulah wa'tasimu. Datang pada Anda, orang yang kehausan. Akhi, nampaknya haus, ini saya ada minuman. Wa'tasimu. Kamu lapar ya, ini saya ada kurma. Antum makan apa? Sudah, antum lebih duluan. Wa'tasimu. Ketika muhajirin datang kemudian ke Madinah Al-Munawwarah, apa yang terjadi? Dipersaudarakan oleh Nabi. Tiba-tiba yang terjadi, teman-teman sekalian, maaf, yang tadinya pelit, tadinya pencela, tadinya pemukul, berubah drastis. Pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul. Yang paling hebat diabadikan di Quran surah 59 ayat 9-10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka bisa mendermakan apa yang mereka butuhkan pada orang lain sekalipun dia memerlukannya. Datang seseorang yang kehausan, disambut oleh orang bawa minuman. Yang punya minuman ini masih membutuhkan minuman itu, dia bisa berikan pada teman yang lain. Sekarang pertanyaan saya, di mana kenikmatan itu bisa kita dapatkan sampai saat ini? yang tadinya bertengkar 120 tahun tiba-tiba punya sifat berbagi yang luar biasa dan saling menahan pada kebaikan. Apa rahasianya? Cuma satu, Anda gak bisa dapatkan ini dengan materi. Anda punya harta untuk membeli itu, mustahil bisa Anda dapatkan. Cuma satu, kata Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ini rahasianya. Hablullah. Dan tidak cukup sampai sini, menggunakan kata jami'a, semuanya. Dua sisi. Ingat, dua sisi. Lihat baik-baik. Ayat ini tahu turun terkait dengan Aus dengan Khazraj. Jami'a, Ausnya, Khazrajnya. Kalau memang benar-benar mau membangun ukhuwah, ingin bersatu dengan sifat tadi, baik Aus ataupun Khazraj harus punya komitmen untuk menyatu dengan Hablullahi jami'a. Jadi kalau cuma Ausnya saja, gak akan terjadi. Kalau cuma Khazrajnya saja, mustahil tercipta. Mesti dua sisi antara Aus dengan Khazraj memiliki komitmen untuk bersatu dalam tali Allah. Ini poinnya. Wala tafaraku, dan jangan terpecah belah. Ini poin yang keduanya. Kalau sudah nyambung ini, maka hindari segala sifat-sifat dan pemicu-pemicu yang bisa membuat kita terpecah lagi. Baik, sekarang kita bahas dulu yang ini. Setelah ini selesai, baru kebahasan wala tafaraku. Setelah itu kita berhenti sejenak, kita diskusi insyaAllah. Sampai di sini paham insyaAllah? Baik. Jazakumullah khair. Semoga Allah berikan pahala pada antum ya, buat ngapus. Hadis Muslim, hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yankus min ajri syai'. Siapa yang bisa membantu pada kebaikan, fasilitasi, dia dapat pahala yang sama dengan mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Mudah-mudahan pahala ngapus sama dengan menulis ya. Baik. Saya tidak menulis dulu ya, saya lihat dulu. Baik. Saya simpulkan lagi pelan-pelan. Satu, ukhuwah Islam itu nilainya tinggi di sisi Allah, enggak sebanding dengan semua harta dunia. Kedua, fokus baik-baik, lihat sebelumnya. Awas, jika ada di antara kita sudah mendekat kepada ukhuwah Islamnya, maka pertahankan itu dengan baik, karena itu hal yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mesti berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala. Jika ini didapatkan, maka akan tercipta hubungan yang saling menguatkan dalam kebaikan. Maksiat bisa ditinggalkan, kebutuhan bisa saling mencukupi. Baik, sekarang kita evaluasi dulu pelan-pelan. Fokus ya, lihat baik-baik. Coba sampai dengan hari ini, gak usah tunjuk orang lain ya. Teman-teman yang di sini aja dulu, di hall. Sudah punya gak hubungan ini? Dan kita sama-sama beriman, sama-sama muslim. Beda sifat dengan yang lalu. Yang lalu saling bunuh, saling bertengkar dan sebagainya. Anda sifat-sifat jahiliyah sudah gak ada saat ini. Tapi pertanyaannya, bisakah hubungan kita satu dengan yang lain bisa menghasilkan tipikal yang bisa ditunjukkan oleh Aus dan Khazraj tempat dulu? Ini yang jadi pertanyaan sampai dengan hari ini. Baik, karena itu, mari kita lihat rumusnya. Satu, semua hal yang tadi dicapai hanya bisa diraih dengan memaksimalkan ini, Hablullah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Hablullah itu? Kita turunkan Quran selanjutnya. Surah kedua, ayat yang kedua. Para pakar tafsir memahami Hablullah pada umumnya dengan Al-Quran. Saya agak cepat. Pada umumnya dengan Al-Quran. Bagaimana mereka bisa memahami dengan pemahaman Al-Quran? Secara sederhana. Bukankah Nabi ketika datang diturunkan Al-Quran pada beliau? Silahkan cek, Nabi ketika diutus jadi Rasul, yang diberikan bukan dunia. Engkau saya angkat jadi Rasul, saya fasilitasi ya. Ini segunung emas buat kamu. Ini perak buat kamu. Kamu punya kedudukan, kedudukan paling tinggi, kamu bisa menguasai yang lain. Tidak. Ternyata yang diturunkan oleh Allah bukan materi dunia, bukan kenikmatan dunia, tapi Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Apa surah yang pertama turun? Al-Alaq. Apa ayatnya? Iqra, fokus, fokus. Ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terciptalah situasi tadi. Secara singkat, ukhuwah Islamiyah tercipta di dalamnya. Aus, Khazraj, Mekah, Madinah, sekitarannya damai keseluruhannya, bahkan berubah jadi lebih baik perilakunya. Baik. Satu, Al-Qur'an. Sekarang kita evaluasi sebentar. Qur'an zaman Nabi dengan sekarang sama tidak? Sama. Ayatnya ada yang berubah? Hurufnya ada yang berkurang? Baik, pertanyaannya, hasilnya sama enggak? Kenapa? Padahal Qur'annya sama. ayatnya sama, tidak ada yang berkurang, hurufnya sama, titiknya tidak ada yang berkurang. Silakan bacakan. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas sama semua, suratnya 114, juznya 30 juz. Semua hurufnya sama. Pertanyaannya, jika Qur'annya sama, semua jenis hurufnya, jumlahnya semua sama, kenapa outputnya bisa berbeda? Zaman dulu dari kondisi yang paling buruk, paling jelek, tiba-tiba jadi kondisi yang paling terbaik. Zaman sekarang fasilitas lengkap, kondisi terburuk dihilangkan, tapi hasilnya tidak sama dengan yang dulu. Apa yang salah di sini? Berarti ada cara memahami Al-Quran yang harus kita maksimalkan. Kita lompat pada bagian yang atas ini. Ini. Fokus pelan-pelan. Dua. Yang menjelaskan Al-Quran siapa? Ustaz, baik. Ustaznya siapa di zaman jahiliyah? Baik, Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang fokus. Ketika Nabi menjelaskan isi Al-Quran, penjelasan Nabi disebut dengan apa? Ingat, kalau tidak tahu katakan apa? Allah Alam. Baik, penjelasan Nabi tentang Al-Quran disebut apa? Bukan Allah Alam, ada istilahnya. Baik, namanya hadith. Hadith, semua yang melekat pada Nabi, baik perkataan, perbuatan, sifat, sikap, dan seterusnya. Semua penjelasan Nabi tentang Al-Quran disebut dengan hadith. Jika hadith ini ditunjukkan sehingga menjadi tuntunan kehidupan, Nabi sampaikan, beliau praktekkan, Nabi utarakan, dipraktekkan oleh sahabat, dan seterusnya, maka praktek kehidupan yang menjadi tuntunan ini dari hadis berubah jadi sunnah namanya. Sunnah. Tidak sekedar segala yang disebutkan pada Nabi, tapi jadi tuntunan dalam kehidupan. Berubah jadi sunnah. Baik. Pertanyaan saya, sunnahnya zaman dulu dengan sekarang sama tidak? Gampang ngeceknya, nabinya sama tidak? Sama, dulu Muhammad SAW, sekarang sama Nabi Muhammad. Fokus, hadisnya sama tidak? Sama, kalimatnya sama, sunnahnya sama. Pertanyaan saya, kenapa orang dulu belajar sunnah bisa berubah punya ikatan yang kuat dan tipikal menjadi baik? Sekarang kok bisa ada orang belajar sunnah senyum pun susah? Assalamualaikum akhi, besok aja ya. Besok, Masya Allah. Salamnya sekarang, jawabnya besok. Ada yang bahkan sebelum salam sudah mengambil jalan yang berbeda. Ini lewat ke sini, kelihatan dia pindah jalan dia. Padahal Qur'annya sama, hadisnya sama, apa yang salah? Dulu zaman jahiliyah terpisah begini, begitu Qur'an sunnah turun, kembali pada Qur'an dan sunnah nyatu. Sekarang Qur'annya sama, sunnahnya sama, jahiliyahnya sudah hilang. Kenapa lebih buruk daripada zaman jahiliyah? Awas, hati-hati. Nah sekarang, bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah sehingga ukhuwah yang teorinya sudah diturunkan sejak 15 abad yang lalu bisa teraktualisasikan dalam kehidupan kekinian. Itu PR kita dalam pembahasan saat ini. Nah sekarang kita melangkah pada bagian yang keduanya setelah paham dengan sesi yang pertama tadi. Kita turunkan dulu ini, setelah itu baru kita tutup untuk diskusi. Pertama, cara memahami Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat yang kedua, paling kiri sebelah atas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Fokus baik-baik. Satu, di situ ada kalimat la raiba fi. Yang kedua ada kalimat hudan. Satu, la raiba fi. Apa artinya raib? Tidak ada keraguan. Jadi dalam bahasa Arab ada raib, ada syak, itu beda. Kalau syak itu sekedar ragu saja. Ragu. Ya, pertengahan antara yakin dengan tidak yakin, 50-50, itu syak namanya. Syak. Fokus. Tapi kalau sudah ragu sambil nuduh. Sadari datang enggak ya malam ini? Ah, saya enggak yakin. Kemarin juga janji enggak datang. Wah kayaknya gak datang juga saat ini, ah memang orangnya suka begitu, janji tiba-tiba gak datang. Nah dia ragu tapi nuduh, syak ditambah sangka, jadi syak wa sangka. Wa-nya itu kan bahasa Arab, plus, syak plus nyangka, ragu plus nyangka. Sebetulnya ada kosa katanya, tidak perlu syak tambah sangka, namanya raib namanya. Ragu yang disertai dengan tuduhan, dan tidak punya bukti untuk menguatkan tuduhan, itu disebut dengan raib namanya. La raiba fi. Sekarang perhatikan baik-baik. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari Al-Quran yang disebut dengan hudan, maka komitmen pertama yang harus kita bangun, Anda tidak boleh meragukan isi Quran. Anda mesti yakin. Anda harus yakin. Karena Anda tidak pernah punya kekuatan untuk membuat hal yang sama, dan Anda mencari sisi yang lain pun tidak akan pernah bisa meragukan isi Quran. Jadi kata Quran, kalau Anda ingin mendapatkan petunjuk terbaik dari isinya, maka semua huruf, ayat, dan semua keterangan di Quran, jangan sedikit pun menghadirkan keraguan di benak kita. Poinnya apa? Perhatikan baik-baik. Termasuk ayat tentang yang kita sampaikan ini. Kalau Anda ingin mendapatkan pesan terbaik dari Quran, ingin mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya, maka aturan pertama kata Allah, Anda enggak boleh ragu dengan Quran. Begitu disampaikan, yakin. Sampaikan, yakin. Sampaikan, yakin. Baik, komitmen pertama, yakin tanpa ragu. Saya cek dulu ya, saya cek. Kalau Quran menyampaikan informasi, yakin tidak? Ada ragu tidak? Tidak, baik. Kalau ciri orang yakin itu, ciri utamanya apa? Bukan sekedar percaya. Ciri orang yakin, dia akan mengerjakan apapun yang diyakininya. Baik sifatnya perintah, terlebih juga larangan. Karena dia yakin, pasti apapun yang ia yakini, ia kerjakan. Gak peduli mau di depan ini dia belum tahu atau tahu, saya kerjakan saja. Kata Quran, warisan 2:1, saya kerjakan. Mau saya tahu manfaatnya, mau tidak, yang penting saya kerjakan dulu. Belakangan manfaatnya saya ketahui. Di poinnya adalah, sifat orang yakin akan menghadirkan komitmen untuk mengerjakan apa yang diyakini. Do it, kerjakan. Jika Anda, maaf, mengatakan saya yakin, tapi ketika diperintahkan gak Anda kerjakan, itu artinya ada keraguan dari apa yang Anda yakini itu. Misal, maaf ya, ayo, warisan 2:1, katanya yakin dengan Quran, tapi masih Anda tanyakan, kok 2:1 sih? Kan istrinya juga kerja. Wah, gak setara nih gendernya. Berarti ada yang tidak yakin dalam keyakinan kepada Al-Quran. Paham sampai sini? Ah, sekarang perhatikan. Kenapa kalimat ini dibuka dengan nilai-nilai keyakinan? Karena nanti ada turunan-turunan yang disebut dengan hudan. Ini yang menentukan maslahat dalam hidup kita yang hanya bisa dibangun lewat poin yang ini. Anda hilang keyakinan ini, tidak akan maksimal dampaknya dalam kehidupan Anda. Nah, sekarang saya buka rahasia. Fokus. Ini saya sampaikan di antara kita saja malam ini ya. Jangan buka keluar dan lihat baik-baik. Ternyata semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan bacaan biasa. Bukan sekedar Anda baca ada pahalanya, bukan. Tapi ternyata yang paling dahsyat, semua isi Quran itulah isi petunjuk kehidupan kita. Semua solusi hidup kita itu ada di Quran. Apapun yang Anda lakukan dalam kehidupan, ada di step apapun dalam hidup Anda, baik sejak dalam kandungan, usia Anda baru lahir, sampai Anda tumbuh remaja, sampai dewasa, sampai kembali kepada Allah, semua petunjuk hidupnya ada di situ. Anda bisa maksimalkan, masa Anda bisa meraih satu hal yang sangat luar biasa. Kata Quran, ulaika ada hudan min rabbihim. Ada orang-orang yang mendapatkan hudan dari Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun. Maka saya jamin, orang yang mendapat hudan dari Rabbnya, mereka lah orang-orang yang akan sukses dan bahagia dalam hidupnya. Di bagaimana caranya? Lahir bahagia, hidup bahagia, wafat bahagia, kembali pada Allah bahagia, dan sukses ketika dijalani. Karena nanti dalam bahasa Arab ada 3 kata. Satu, sukses saja, belum tentu dia bahagia. Ada yang bahagia, tapi sedikit, belum tentu dia bahagia. Namanya fauz. 29 kali dari fasnya disebutkan di Quran. Turunannya fauzi, fauzan, faizah, faizin. Jadi kalau di sini ada yang namanya fauzi, fauzan, faizin, faizah, artinya orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya, secara bahasa. 2, bahagia saja, belum tentu sukses. Fariha. Perempuannya namanya Farah, laki-lakinya Farhan. Jadi kalau ada yang namanya Farhan, Farah, diharapkan bahagia selama hidupnya. Dari lahir sampai kembali. Walaupun belum tentu sukses. Pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia tidak sukses? Tidak ada pilihan ketiga, enggak usah maksa. Bahasa lainnya, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Baik, lihat Allah Maha tahu tentang isi hati kita. Langsung diberikan yang ketiga tanpa Anda harus memilihnya. Sukses dan bahagia, kaya dan tenang. Apa itu bahasa Arabnya? Falah namanya. Falahun. Kalau Anda sudah menggenggam itu dan tidak angin Anda lepaskan, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya fathah. Dari falah jadi aflah, aflah. Turun Quran surah ke-23 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti akan menggenggam erat kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau Anda sudah menggenggamnya dan jadi orangnya, maka berubah jadi isim fa'il, subjeknya. Berubah jadi mu'i rumusnya, M-U-I, muflih, aflah jadi muflih. Kalau banyak kan tambah un di ujungnya, jadi muflihun. Gampang bahasa Arab itu. Muslim satu orang, kalau banyak kan tambah un di ujungnya, jadi apa? Muslimun. Mukmin jadi apa? Mukminun. Mukhlis jadi apa? Oh, gampang kan? Masya Allah, gampang. Di Qatar coba cek, anak-anak segini sudah bisa bahasa Arab tuh. Masa Anda yang sudah dewasa nggak bisa? Nah, sekarang kembalikan, lihat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kaya dan bahagia, sukses dan tenang. Fokus, lihat baik-baik. Kalimat muflihun ketika disebutkan bukan cuma dunia, alam kuburnya dia nyaman, akhiratnya dia bahagia. Jadi ketika kata orang, kalau ada orang menginginkan bahagia di tiga alam, dunia, alam kubur, sampai dengan akhiratnya, maka kalimat kesuksesan, kebahagiaan ini disebut dengan kalimat muflih. Orangnya disebut dengan muflihun kalau banyak. Apa syaratnya? Ulaika hudam mirabbih. Ala hudam mirabbih. Hudan. Salah satu makna hudan, kembali ke sini. Dhanikal kitab, Al-Quran. Jadi kalau Anda mempraktekkan semua isi Quran, kita keluarkan, kita ikuti petunjuknya, kata Allah, saya jamin, Anda pasti sukses dan bahagia di tiga alam. Anda boleh jadikan kitab lain sebagai petunjuk. Misal Anda beli buku di toko, maktabah, silahkan. Ini cara menjadi istri yang sukses. Ini cara menjadi sukses di pekerjaan. Cara menjadi mendapatkan energi terbaik dalam kehidupan. Silahkan baca. Cuman bisakah meraih tiga alam ini? Apa yang Anda usahakan, bisa gak mendapatkan level itu? Barangkali di Qatar sukses, tapi Anda pindah ke tempat lain, itu gak bisa diraih. Barangkali di Teluk sukses, tapi ketika dibawa ke Asia, belum tentu cocok. Sekarang pertanyaannya, apa yang tidak cocok yang Allah sampaikan pada kita? Allah yang ciptakan kita, Allah yang punya kebahagiaan, Allah yang punya harta, Allah punya segalanya. Orang mendekat pada dunia saja, dia dapatkan dunianya. Masa mendekat kepada Allah gak dapat apa-apa? Sekarang kembalikan ke sini, fokus baik-baik. Saya bacakan cepat ya, tapi Anda gak usah tulis. Saya sering bacakan dalam beberapa kesempatan. Anda enggak usah tulis ya, fokus saja, bisa. Isi Al-Quran hudan, bukan cuma bacaan, petunjuk hidup. Sebelum terlahir, bahkan masih dalam kandungan. Bagaimana caranya diikuti petunjuk kandungan menjadi nyaman? Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian ketika dilahirkan misalnya, bagaimana terlahir dalam keadaan yang nyaman, tugas antara pria dengan perempuannya dibagi dua enak, menyusuinya bisa nyaman dan tugas prianya mendampingi istrinya bisa jadi nikmat. Quran surah kedua ayat 233 paling kanan sebelah bawah. Sampai 2 tahun diberikan air susu ibunya. Setelah itu diberikan pendidikan awal yang pertama supaya dekat dengan Allah, sayang pada orang tua, punya akhlak yang mulia. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19 ya. Di situ dia mulai belajar. Bagaimana cara pembelajaran yang bisa memahamkan dia dengan cepat? Quran surah 9 ayat ke-122. Saat dia belajar, ilmunya naik, imannya menguat. Quran surah 58 ayat ke-11. Dia semakin tinggi lagi. Dia pindah tempat, bergaul dengan orang banyak. Kabilahnya suku bisa beda, masyarakatnya lain, bahkan bisa pindah negara. Bagaimana saat bergaul, ketakwaannya terjaga? Quran surah 49 ayat ke-13. Dia mendapatkan pasangannya, diciptakan laki-laki perempuan. Quran surah ke-51 ayat 49. Kemudian terjadi pendekatan. Bagaimana cara pendekatan yang baik sampai lamaran? Misal Quran surah ke-4 ayat ke-4. Terjadi pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah menikah, bagaimana memahami tugas suami istri di awal pertama pernikahan? Supaya paham ini tugas suami, ini tugas istri. Jangan saling keduanya kemudian bersinergi untuk mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Quran surah ke-4 ayat 34. Tugas pertama laki-laki mencari nafkah. Bagaimana cari nafkah yang standar? Quran surah ke-2 ayat 168. Bagaimana Anda cepat mendapatkan rezeki, baru keluar rezeki datang. Quran surah ke-2 ayat 172. Anda belum keluar, rezeki sudah menunggu. Quran surah ke-7 ayat 96. Anda keluar, istri merawat anak-anak. Boleh jadi lebih sulit dibandingkan ketika Anda mencari rezeki keluar. Bagaimana ketika dia mengatakan, ah, dia sulit diatur dan sebagainya. Turun Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat 27-nya. Anda bekerja, istri merawat keluarga di rumah. Tidak mudah, kadang-kadang ada persoalan. Kata Quran, pelajari dulu masalahnya. Banyak orang tidak bisa mengentaskan persoalan bukan karena enggak mampu, tapi enggak belajar dasar masalahnya. Ada di Quran surah ke-2 ayat 214. Rincian utamanya di Quran surah ke-2 ayat 155. Solusinya di Quran surah ke-3 ayat 142. Kesabarannya ada di Quran surah ke-2 ayat 155 sampai 157-nya. Anda hadapi itu kadang-kadang tidak mudah, kadang datang penyakit. Kalau yang kecil-kecil Quran surah 26 ayat ke-80. Anda capek luar biasa, kata dokternya enggak ada obatnya. Kata Allah enggak ada yang mustahil. Ayub dulu saya uji dengan penyakit, kata orang enggak bisa sembuh. Gak pernah dialami orang sebelumnya, gak akan dirasakan orang setelahnya. Tapi Ayub mengamalkan amalan yang dijanjikan oleh Quran. Anda ikuti, Anda diselamatkan oleh Allah seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayub. Quran surah ke 21 ayat 83-84. Anda bisnis, Anda bekerja, apa dikirakan mudah? Tidak. Kata Quran banyak tantangannya. Kadang ada yang ingin menyingkirkan, ada yang menyungkurkan, yang jahil kepada Anda. Lakukan amalan di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan ayat ke-80. Kalau situasinya dahsyat, membuat Anda gelap, melangkah sini sulit, sana sulit, maka amalkan amalan Nabi Yunus di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Anda berkembang lagi, bisnis Anda bagus, supaya menjaga kualitas bisnisnya dan syukur Anda pada Allah, tingkatkan kedekatan, amalkan amalan Quran surah ke-14 ayat ke-7. Maka rizki Anda akan ditambah, ketenangan akan diberikan. Kalau ada persoalan, bersabar di situ, dengan kesabaran akan dimaksimalkan kekuatan yang terbaik. Anda naik lagi, usia jadi 40 tahun bahkan lebih, orang tua masih ada. Kata Quran, tingkatkan bakti Anda, gak ada batasan usia. Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Walaupun orang tua Anda semakin dewasa, sampai ke batas pikunnya, muncul amalan di Quran surah ke-22 ayat ke-5-nya. Anda naik lagi, singkatnya, mohon maaf, sampai ke penghujung usia. Apakah saya bertahan akan selamanya? Tidak. Kata Quran, akan tiba masa Anda kembali kepada Allah. Datang yang namanya maut. Quran surah ketiga 185. Dibawa oleh malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Cara ngambilnya bagaimana? Supaya Anda persiapkan dari sekarang. Kalau Anda tidak persiapkan, bagaimana bisa menghadapinya? Sekarang Quran kasih bocoran. Banyak orang meninggal kesulitan. Sampai pukul sana, pukul sini, teriak-teriak. Padahal oleh Quran diajarkan cara meninggal yang tenang. Kenapa orang meninggal tidak tenang? Karena dia tidak belajar cara meninggal. Dia cuma belajar cara hidup, tapi dia tidak belajar cara meninggal. Makanya dia bisa hidup, tapi sulit meninggal. Nah, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ini caranya. Ini ketika Anda pulang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Tenang, pulang. Kalau Anda tidak siapkan, saya kasih kata Quran, hal yang agak menegangkan. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Meninggal sambil dipukulin malaikat. Ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar. Kalau mau coba silahkan. Kemudian, Anda pindah dari alam dunia ke alam kubur. Belum selesai. Kata Quran, pelajari dulu. Jangan-jangan Anda serius di alam dunia, tapi Anda tidak menyiapkan di alam kubur. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Apakah sama dengan malam pertama di alam dunia? Turun kemudian Quran, surah ketiga ayat 169 sampai dengan 171. Di situ ada amalannya. Dahsyat luar biasa. Kemudian kalau Anda tidak mengerjakannya, tidak menyiapkannya, maka Allah kasih contoh Fir'aun langsung. Ini di antara hal yang dia dapatkan di alam kuburnya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Dari situ apa yang terjadi? Terjadi kiamat satu surah. Quran surah ke-75. Setelah itu apa yang terjadi? Maaf, orang yang baik masuk surga. Ada yang tanpa hisab. Quran surah kedua ayat ke-25. Ada yang di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23 itu amalannya. Ada yang surganya seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Ada yang di surga bersama para nabi, bersama orang-orang soleh, para syuhada. Quran surah ke-4 misalnya, ya di ayat ke-69-nya. Ada yang masuk neraka, nerakanya tanpa hisab. Ada. Quran surah ke-18 ayat ke-99 sampai dengan 101 paling kiri sebelah atas. Ada yang nerakanya paling rendah. Paling rendah itu baru dicelupkan sudah angus. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ya, satu detiknya sama dengan 48 hari. Quran surah ke-4 ayat ke-56. Masuk, selesai semua. Pertanyaan saya, mana yang tidak ada di Quran? Ada semua. Silakan cek. Bahkan, maaf ya, nama kita pun di Quran disebut dengan 5 istilah. Kadang disebut dengan Bashar 35 kali disebutkan. Kadang disebut dengan Ins 18 kali disebutkan. Kadang disebut dengan Insan 65 kali disebutkan. Kadang disebut dengan Bani Adam 7 kali disebutkan. Kadang disebut dengan Nas 241 kali disebutkan. Tapi anehnya, setiap dibaca 5 kalimat ini, terjemahannya sama manusia. Kalau terjemahannya sama, kenapa istilahnya bisa beda? Silahkan cek baik-baik. Maka teman-teman sekalian, dulu saat Quran turun, salah satu manfaatnya, dari terpisah bisa nyatu, dari pecah bisa ada persatuan. Ada juga teorinya, tadi saya tuliskan. Di ketika benar-benar diyakini, itu sebagai pedoman, bukan cuma bacaan. Ini bukan cuma formalitas, mana mushaf, taruh di sana. Masya Allah, setiap ada momen bawa, pengajian bawa, tapi tidak pernah digali isinya. Ya mustahil bisa kita dapatkan manfaatnya. Maka dari itu prinsip pertama ketika Anda mendapatkan statement dari Al-Quran, pertama jangan Anda ragu. Kata Quran ada begini, Anda yakini. Begini, Anda yakini. Tapi yang Anda yakini itu bukan sekedar bacaan. Kata Quran itu pedoman hidup yang Anda harus komitmen menjalaninya. Yakin dan jalankan. Bukankah orang yakin dengan lamaran, buktinya adalah pernikahan? Sayang, aku mencintaimu, namamu tertulis dalam hatiku. Jangan tulis di hati bang, tulis di buku nikah. Bisa deh. Oh, itu buktinya. Saya bikin status ya. Bisa, fokus sini, fokus. Kita meyakini isi Quran, maka buktinya, pertama, kita harus memahami Quran. Pertama, kata Quran, dia cara pandang kita. Kata Quran, jangan jadikan posisi sebagai bacaan, tapi sebagai pedoman kehidupan. Yang kedua, punya komitmen menjalaninya. Saya ambil satu contoh ya. Dan di sini kita berhenti dulu sebentar. Fokus. Kita belum keamalan, kita belum keamalan. Kita baru ambil contoh dulu. Saya cek dulu sebentar. Yakin dengan isi Quran? Yakin? Siap menjalaninya? Ah, saya ambil contoh. Quran surah 49 ayat ke-11. Quran surah 49 ayat ke-11. Baik. Tadi masih ingat teori di Quran surah ketiga ayat 103? Wa'tasimu bihablillah. Ayo menyatu dengan kuat pada tali Allah. Hablullah di situ bisa disebutkan Al-Quran. Wala tafaraku, jangan terpecah belah. Nah, dua kalimat ini diturunkan lagi turunannya oleh Quran. Turunan Hablullah tadi saya jelaskan. Ini isi Quran nih, hudan. Awal sampai akhir. Turunan wala tafaraku, jangan terpecah belah. Maka unsur-unsur perpecahan dirinci oleh Quran. Ini yang bisa memecah belah Anda. Salah satunya apa? Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ingat Quran surah 49 dari ayat 11 sampai ayat 12-nya. Satu paket itu ya. Saya sebutkan yang pertama dulu. Fokus. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Jangan mencela. Teruskan. La yaghtab ba'dukum ba'dha. 11 sampai 12-nya. Jangan bergibah, gosip. Bisa. Saya minta dua ini saja. Fokus, fokus. Ini agak sedikit rumit, tapi saya coba ungkapkan dengan yang paling mudah. Kalau Anda ingin bersatu, amalkan petunjuk Quran. Yang kedua, hindari sifat-sifat perpecahan. Apa di antara hal yang bisa menghadirkan perpecahan? Sifat-sifat buruk yang mungkin muncul dari tipikal kita. Kata Quran, wala tafarraqu, jangan terpecah. Apa di antara unsur perpecahan? Turun. La yaskhar, ingat, jangan saling mencela. Saling mencela bisa menghadirkan sifat saling menjauhi. Fokus baik-baik, lihat. Apakah orang yang dicela, tanda celaan, itu menunjukkan keakraban? Saya tanya pada Anda, kalau ada yang mencela, tandanya akrab atau tandanya jauh? Jauh. Bahkan orang akrab ketika mencela, dia bisa berjauhan. Maka dari itu segala unsur-unsur yang bisa menjauhkan, kita kata Quran jauhi. Sekarang persoalannya, ada orang mengatakan, saya yakin dengan Quran, saya siap mengamalkan Quran. Kata Quran, jangan mencela, tapi Anda mencela. Yang paling hebat ketika Anda mencela, Anda mengatakan, saya ikut Quran dan Sunnah. Di mana Quran Anda? Di mana Sunnah Anda? Anda katakan, saya kembali pada Quran. Kata Quran, jangan mencela. Anda mencela orang lain. Akhi, kenapa enggak bisa salaman dengan dia? Beda manhaj. Buh. Anda siapa? Akhi, kok enggak nyapa dengan dia? Ah, dia beda. Apa yang beda? Bukankah perbedaan itu bisa didudukan? Bukankah kita duduk itu bisa berdiskusi? Bukankah dengan berdiskusi bisa saling memahami? Kata Quran, orang yang ikut Quran tidak akan mencela. Jadi kalau Anda ikut Quran, Anda mencela, ada yang salah dengan statement Anda. Ada yang keliru. Makanya saya sering katakan pada Anda, pelajaran yang baik dalam Islam bukan hanya menghadirkan kita kuat iman, tapi menghadirkan akhlak yang mulia. Jadi kalau itu tidak bersanding dalam kehidupan kita, ada yang harus dipelajari kembali. Ada yang harus dicek lagi. Poinnya. Ayo coba, jangan-jangan kita pun mengatakan demikian, tapi kita mencela orang lain. Saya tidak Ustaz, alhamdulillah tidak seperti dia tuh. Sama. Ini, ayo membicarakan orang lain. Berapa banyak pengajian hanya menggunjingkan orang lain. Judulnya pengajian, tapi yang dibahas orang lain. Hati-hati. Bahkan yang paling berbahaya ada isyarat. Maaf Bu ya, saya fokus pada Ibu. Bahkan yang paling berbahaya itu seringkali hinggap di komunitas perempuan. Awas, hati-hati. Yang kedua ini seringnya di komunitas perempuan. Fokus. Perempuan apa bahasa Arabnya? Bukan. Perempuan itu mar'ah bahasa Arabnya. Mar'ah. Gak pakai oh, mar'ah. Oh. Mar'ah. Kalau Anissa bukan perempuan, Bu. Anissa itu apa artinya? Bukan wanita, bukan. Gak usah maksa. Baik. Kalau tidak tahu katakan apa? Doa lah, baik. Jadi Anissa apa artinya? Bukan Allahu'alam, bukan. Ada artinya. Baik. An-Nisa itu bukan perempuan. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Banyak. Jama'ah. An-Nisa. Perhatikan. Ini yang unik sekali. Jadi kalau laki-laki, jama'nya, itu hurufnya, kalimatnya gak akan jauh dari bentuk tunggalnya. Sama. Laki-laki kalau sendirian, itu rajul namanya. Ra, jim, dal. Lam, rajul. Kalau jama' rijal sama dari rajul, cuma untuk membedakan jama' tinggal tambah alif aja rijal. Ini akar katanya sama, seakar dengan kaki rijlun, yang tegap, kuat, berwibawa, suaranya ada ketegasan. Jadi kalau unsur wibawa dan ketegasan hilang, maka sifat laki-lakinya berkurang. Saya pernah 2008 bertemu dengan salah satu X-Men porang, tidak perlu saya sebutkan. Kemudian beliau cerita, saya itu ke hotel, kemudian ada sesi acara, tiba-tiba saya ke toilet, di wastafel saya cuci tangan, samping saya ada pemuda yang tegap luar biasa, rambutnya juga cepak, badannya bagus, ya. Tiba-tiba dia gak bisa buka kerannya, Pak. Dia tanya pada saya, itu nyata saya bertemu di Tripoli. Eh Pak, gimana cara bukanya? Wah, Masya Allah. Begitu hilang itu, ya ketegasannya, hilanglah sebagian laki-lakinya itu. Baik. Makanya agak aneh kalau ada laki-laki pengen pinjam rahim pada perempuan, itu pasti lebih hilang lagi. Sekarang kembalikan sini, perempuan beda. Kalau sendirian, dia mar'ah. Tapi kalau dia bersama dengan yang lainnya, seperti ibu sekarang, dia merubah total kalimatnya. Gak ada lagi unsur ini. Langsung jadi nisa. Mar'ah itu dari kata muru'ah. Muru'ah punya tiga arti. Satu, sifat yang selalu ingin tampil indah. Mar'ah. Makanya jangan heran kalau perempuan banyak peduli pada keindahan, kerapian. Anda mau ke kantor, sedikit ada yang lecek, kalau kita kan jalan aja. Kelihatan oleh istri, papa, berhenti, ganti. Atau minimal copot dulu, setrika. Rapi jalan. Ya, maaf, tumbuhan bengkok sedikit, perbaiki lagi. Baik, pakaian buset sedikit, perbaiki lagi. Itu perempuan. Jadi kalau bapak misalnya pasangannya kurang peduli pada keindahan, itu ada yang kurang tepat dalam dirinya. Ya, misalnya. Betul, silakan cek. Dandan ke pengajian beda. Kita tampil biasa saja, berangkat jalan. Ibu-ibu berapa koleksi pakaiannya? Silahkan cek, ini, ganti itu. Kadang-kadang mau berangkat, konsultasi dulu pada Anda. Dan hebatnya, dia sudah punya pilihan sebelum konsultasi. Papa bagus mana ya Pak ya, hitam atau kuning? Kata Anda, hitam bagus deh. Kayaknya kuning deh. Tuh. Anda usulkan hitam, dia pilih kuning. Masih mending kalau dipakai, begitu dipakai, biru. Itu yang dahsyat Pak. Ya. Dua, mar'ah itu punya sifat memegang kehormatan dengan cara yang tinggi. Kadang-kadang gak mau kalah. Itu biasa. Tiga, itu yang saya agak cepat. Ini yang kadang ada positifnya juga. Dia punya IF dalam psikologi, sifat perasa yang tinggi, enfuhlung. Perasa yang tinggi. Kita nonton, lihat sesuatu, kita masih biasa, dia sudah mengalirkan air mata. Anda ajak jalan, ada orang yang minta makanan, tersentuh perasaannya cepat. Bahkan orang Arab punya peribahasa menggambarkan tiga hal ini. Disebut dengan al-mar'atu kalmir'ati. Tulisannya sama. Mar'ah kalmir'ah. Cuman harakatnya yang beda. Mar'ah kalmir'ah. Harakatnya beda di mim saja. Mir'ah artinya cermin. Perempuan seperti cermin. Mirip. Makanya kemana-mana ibu biasanya lekat dengan cermin. Kamar ngaca. Berangkat turun dari mobil lihat spion lagi. Masuk lihat kaca. Normal, biasa. Tapi yang paling dahsyat, sifat sensitivitas, rasa yang dalam, sama seperti cermin. Anda kalau pecahkan cermin misalnya, bisa enggak disatukan lagi? Jangan salah, bisa Pak. Cuman sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah sifat rasa perempuan kadang begitu. Kalau dilukai, dia cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Silahkan Bapak coba. Ya. Punya masalah sekarang, kejadian 15 tahun lalu diungkit lagi. Wah, rekening listrik dan sebagainya, kena lah pokoknya. Bisa lah ibu ya, contoh. Tapi itu wajar, artinya ibu normal. Ada sifat itu, normal itu. Begitu disebutkan, tuh kan papa dulu juga, dulu begitu. Muncul lagi, itu gak apa-apa, normal. Isi saya normal. Misal dia, itu biasa. Tapi yang dahsyat, apa kaitan dengan pelajaran kita malam ini? Ketika berjamaah, berubah namanya. Dari mar'ah jadi nisa. Nih. Bahkan turun surahnya, surah keempat. Dan intinya ayat 34, paling kiri sebelah atas. Nisa, itu dari kata nasa. Di antara makna nasa adalah mudah mengeluarkan apa yang dirasakan. Di sependiam apapun perempuan, kalau bertemu kawannya itu bisa cerita. Yang jadi persoalan kadang-kadang yang diceritakan yang dilarang. Apa kata Quran? Maaf ya, tugas menjaga kebaikan nilai rumah tangga itu tugas laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Tapi hebatnya, kenapa ditekankan pada perempuan? Karena perempuan punya sifat yang gak bisa dimiliki oleh laki-laki. Salah satunya bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Cepat. turun Quran. Fassanihatu, paling kiri sebelah atas, fassanihatu, ciri istri yang salihah itu, qanitatun, dia taat pada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Saya kasih ibu rahasia cepat, Bu ya. Ibu ingin masuk surga? Ibu surga yang mana? Ada surga ahli tahajud, ada surga ahli orang puasa namanya Ar-Rayyan, ada surga ahli sedekah, ada surga pengikut sunnah Nabi. Ibu pilih yang mana? Ya semua lah, silakan. Alhamdulillah semua. Saya katakan pada ibu, nanti ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Lihat hadisnya. Kadang ibu banyak mencari keluar, ternyata banyak di dalam. Lihat baik-baik. Idza sallatil mar'atu salataha. Kalau seorang istri hanya menunaikan salat fardu saja, dia enggak pernah kerjakan salat sunnah selama hidupnya. Wa shamat shamaha, dan dia puasa Ramadan saja, dia enggak kerjakan yang sunnahnya. Fokus. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, dia enggak selingkuh dan sebagainya. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya pada yang baik-baik. Misal, mah ta'lim ya, insyaallah, Pak. Mah baca Quran ya, insyaallah. Besok kita puasa ya, insyaallah. Nanti malam tahajud ya, insyaallah. Begitu Anda lakukan itu, apa yang terjadi? Kailalah yaumal qiyamati. Maka dikatakan pada perempuan semacam ini, jika benar komitmen kebaikannya, dia coba tinggalkan maksiat. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Bebas. Syarat pertama, menaati suami pada yang baik-baik. Ingat Bu ya, kalimat terakhirnya, pada yang baik-baik. Jadi kalau suami minta yang tidak baik, ibu boleh menolak dengan cara yang halus. Mah, besok ada family gathering. Buka ya hijabnya, cuma 30 menit kok. Anda boleh tolak. Dengan cara yang halus. Pa, saya pakai hijab ini wasiat dari mama. Mama sekarang sudah enggak ada. Saya khawatir ketika saya lepaskan, saya meninggal pada saat itu. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Saya takut tidak bisa memberikan sesuatu pada mama. Enggak apa-apa, mungkin jadi jalan dakwah untuk kita. Kan rezeki di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, jangan. Boleh dengan cara yang halus. Anda boleh tolak dengan cara yang halus. Ustaz, kalau kasar boleh enggak? Apa? Ah, itu coba simpan. Pelan. Nah, sekarang fokus ya. Fokus. Fassanihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini poin penting. Dan dia menjaga nama baik keluarganya, terutama suaminya, terkhusus ketika tidak sedang bersamanya, yang telah Allah tutup aib rumah tangganya. Di ayat ini ingin mengatakan dua hal. Satu, kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar, kata Quran, Anda jangan salahkan yang menyebarkan. Anda koreksi diri dulu. Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Di ayat ini ingin menegaskan, sepanjang kita enggak buka persoalan keluarga keluar, maka akan ditutup oleh Allah sampai kita kembali kepadanya. Kecuali kalau hal untuk konsultasi yang tidak diatur di ayat 35-nya, dengan orang-orang yang benar. Tapi hebatnya, perhatikan, ini yang paling indah. Fokus. Hafizatun lil ghaibi. Kenapa menjaga citra rumah tangga dihususkan pada perempuan, tidak pada yang lainnya? Karena tadi dia punya sifat nisa. Dia bisa mudah menceritakan apa yang dirasakan. Judulnya mungkin pengajian. Ukti apa kabar? Jeng apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya ya. Iya, saya juga begitu ya, datang satu lagi. Kenapa? Enggak nyangka ya, nyangka. Kumpul. Nah ini. Dan di situ sumber masalah. Saya akhiri dulu di sini. Saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah tuliskan tadi beberapa referensinya. Saya belum ke amalan ya. Saya berhenti dulu di sini. Saya belum ke amalannya seperti apa. Saya baru menyampaikan satu pesan. Quran sampaikan begini, kalau kita yakin kita kerjakan. Kalau Anda belum ada keyakinan berarti sulit mendapatkan apa yang kita harapkan ini. Memperbaiki diri saja belum bisa, bagaimana bisa memperbaiki orang lain? Mengajak diri sendiri jadi baik belum mampu, bagaimana bisa mengajak orang lain? Karena itu, saya tutup dengan kalimat yang terakhir, hadis Nabi di hadis Muslim nomor hadis 6487. Perhatikan baik-baik. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Saya ulang, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Jadi kalau Anda mengaku muslim dan teman kita muslim, itu kata Nabi kita bersaudara dengan persaudaraan keislamannya. Dan sifat saudara itu tadi disebutkan di ayat-ayat yang sudah kita bahas, dia tidak akan pernah saling menyakiti dengan lisannya, tidak saling mencela. Dia tidak menyakiti dengan pikirannya. Maaf, maaf, maaf, inna ba'dadh-dhanni itsm, teruskan ayatnya. Sungguh prasangka buruk itu bagian dari dosa. Jadi kalau Anda mengaku muslim, teman kita muslim, dia muslimah, mustahil Anda sakiti dia dengan pikiran Anda, dengan prasangka yang buruk. Mustahil Anda sakiti dia dengan lisan Anda. Mustahil Anda sakiti dia dengan tangan Anda. Makanya ada turun ayat-ayat larangan untuk berbuat curang dengan tangan. Wailul lil mutaffifin. Mustahil Anda sakiti dengan kaki Anda. Anda jalan angku di hadapannya. Turun Quran surah 31 ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Artinya apa? sepanjang kita bersaudara dengan yang lain dengan nilai keislaman, maka kata Quran, jaga nilai-nilai ini, jauhi yang bisa memecah belah, dan tingkatkan yang bisa menyatukan. Nah, saya baru bahas yang memecah belah, belum bahas yang bisa menyatukan. Tapi poinnya adalah, ini yang tadi saya sampaikan, saya tutup dengan Al-Bukhari nomor hadis 6076, juga dengan hadis Muslim nomor hadis 6473. Perhatikan, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling memarahi atau saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Jangan saling bermusuhan. Kata Nabi, bermusuhan itu bisa menghadirkan perpecahan. Maaf, jangan saling merendahkan. Jangan saling meremehkan. Artinya apa? Ternyata hadis dan ayat-ayat Al-Quran meminta kita kalau ingin mewujudkan ini, sama-sama memahami Quran dan Sunnah. Cara yang pertama baru satu. Ingat ada 10 cara. Cara yang pertama, kata Quran dan Sunnah, Anda yakin pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, punya komitmen siap menjalaninya. Selama Anda belum lulus pada basic yang pertama ini, mustahil bisa dilanjutkan pada 2 sampai dengan 10-nya. Ya, saya minta komitmen dulu. Yakin dengan isi Quran, yakin dengan Sunnah, siap mengamalkan. Baik, kalau sudah siap mengamalkan, saya tahan dulu sampai bagian pertama ini. Ini baru tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Jangan mencela, jangan bergibah, jangan menyakiti, jangan bermusuhan. Maaf, jangan merendahkan, jangan meremehkan. Jadi ayo saya ajak ya pada malam ini, termasuk Anda, Mirsa, dimanapun Anda berada. Maaf, maaf. Kalau Anda ingin memperbaiki orang lain, kata Quran, perbaiki diri sendiri. Ayo yang masih bermusuhan, jangan-jangan Anda hadir di sini pun, orang tua Anda kecewa dengan perkataan. Ibu menangis dengan kata-kata kita, maka perbaiki dulu. Tetangga kita, teman-teman di kantor dan sebagainya. Tinggalkan semua yang disebutkan oleh Al-Quran tadi, dekatkan yang baik-baik, dan nanti kita teruskan bagian dua kalau memang masih ada waktunya di situ. Saya berhenti dulu sampai di sini. Saya perkenankan kalau ada hal yang ingin didiskusikan. Bila tidak ada, saya percepat pada bagian yang kedua yang bisa kita akhiri segera insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Adi Hidayat. Masya Allah, belum berkurang jemaahnya Ustaz, semua bertahan. Cuma mungkin mau istirahat dulu ini. Pak, siapa yang pegang kertas tadi? Pertanyaan tadi yang sudah ditulis? Ada tadi kertas yang sudah dibagikan? Boleh, silakan. Kalau ada pertanyaan, baik sesuai dengan topik ataupun tidak, silakan disampaikan. Tadi sudah. Insyaallah. Langsung saja, pertanyaan pertama. Dalam rumah tangga, Ustaz, terkadang suami istri sering curhat tentang masalah sehari-hari, hubungan dengan tetangga, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran, bila tentang hal-hal yang tidak baik, tidak pernah disebut nama. Pertanyaannya adalah, apakah berdosa apabila dalam curhat atau menceritakan tentang orang lain kepada istri atau suami, kita menyebutkan nama? Apakah ini termasuk ghibah? Kemudian bagaimana sih curhat yang baik? Katanya. Baik, tentang curhat di sini, teman-teman sekalian, pertama, curhat itu biasa. Meluangkan waktu untuk mendengar masalah itu biasa. Dalam banyak dalam hadis Nabi SAW, itu dikisahkan seringkali beliau pulang mendengarkan curhat istrinya. Maka Anda bisa periksa di kitab-kitab hadis yang sahih, ketika Nabi pulang, kemudian pada saat itu sedang di rumahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi pulang, pertama kali yang didapatkan oleh beliau ada curahan dari Sayyidah Aisyah. Ya, saya barusan begini, begini, begini, ada peristiwa begini, begini, begini. Apa yang dikerjakan oleh Nabi pada saat itu? Masya Allah, ini yang luar biasa. Nabi sedikit pun tidak memotong kalimatnya. Awas, ini fokus ya. Anda mengatakan saya kembali pada Quran, kembali pada Sunnah. Perhatikan baik-baik, ada pelajaran besar di rumah tangga. Suami datang, bapak-bapak, teman-teman kalau kerja berapa jam di luar? Masya Allah, 8 sampai 12 jam. Artinya Anda berpisah dengan istri, dengan anak-anak, 8 sampai 12 jam. Kira-kira dalam 8 sampai 12 jam itu ada yang terjadi atau banyak yang terjadi? Banyak yang terjadi, baik Anda di kantor ataupun apa yang dialami istri di rumah. Mungkin dia sudah menyiapkan sesuatu, ada kejadian begini, dia ingin sampaikan. Anak Anda bikin sesuatu, dia ingin sampaikan. Nah, di antara sikap yang baik dari Nabi dicontohkan, ketika pulang kita dari pekerjaan, atau satu hal tertentu, boleh jadi istri punya hal-hal tertentu yang ingin disampaikan karena dia sudah lama menunggu kita. Maka Nabi menyampaikan, apa sih kita, mohon maaf ya, di mana ruginya? mendengarkan misalnya curahan istri yang 8 menit dibandingkan dengan waktu dia menunggu 8 jam untuk mewujudkan penyampaian itu. Maka sikap yang terbaik, datang ke rumah, wajar kalau istri menyampaikan sesuatu. Sikap nabinya didengarkan. Beliau dengarkan sampai dengan selesai tanpa pernah memotongnya. Baik. Lalu sekarang persoalan kedua. Jadi maksud saya, curhat itu biasa Bu ya. Jadi kalau ibu cerita tentang tadi terjadi begini, si kakak begini, adik begini. Jangankan ibu, istri nabi aja curhat. Itu poinnya. Tapi curhat bagaimana yang dibenarkan? Dua. Boleh enggak kita menyebutkan misalnya, si fulan atau fulana saat curhat kita disampaikan dalam kategori yang kurang baik. Ulama di sini membagi pada dua bagian. Jika yang dimaksudkan untuk menghadirkan hukum-hukum terkait dengan misal kriminalitas yang membuktikan pembuktian yang jelas dari segi nama, ciri fisik dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Dan itu bukan gibah. Bahkan ada yang menggunakan istilah gibah yang diperkenankan. Jika memang dengan kalimat itu ingin menyampaikan satu informasi penting terkait tentang tindakan kriminalitas yang bila tidak disebutkan ciri dan namanya tidak akan diungkap bagaimana pelakunya. Ya, misal terjadi pencurian dilakukan oleh satu di antara tetangga. Ya, ibu khawatir saat menyampaikan pada orang lain. Anda tunggu suami dan sampaikan. Anda tidak usah samarkan kalimatnya karena dalam pembuktian butuh penjelasan. Ketika dibawa ke mahkamah, maka mahkamah akan bertanya kepada Anda bagaimana cirinya. Siapa namanya? Apakah benar orangnya seperti ini? Nah, Anda harus sampaikan. Gak bisa Anda praktekkan kaidah gibah di situ. Hakim bertanya misalnya ketika Anda cerita pada suami, laporkan polisi, di proses di pengadilan, hakim bertanya, menurut saudara saksi, apakah yang mencuri itu namanya si fulan? Maaf Pak Hakim, itu gibah. Gak bisa. Gak akan terjadi putusan di situ. Maka silahkan, itu gak ada masalah. Pak, tadi terjadi peristiwa begini, tetangga kita si fulanah begini, begini, begini, bagaimana sebaiknya? Itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau yang terjadi kemudian sikap dan sikap keadaan pribadi menunjukkan karakter dan sebagainya yang kira-kira dirasakan kurang baik dan semacamnya, maka para ulama berhati-hati di sini meminta kita untuk menyamarkan namanya. Jangan disebutkan keadaannya. Pak, terjadi peristiwa seperti ini, siapa? Ya, misal saja, bagaimana menurut Papa cara mengatasinya? Saya diajak kemudian ke pengajian, tapi terjadi suasana seperti ini. Gak usah sebutkan orangnya. Ya, bagaimana sebaiknya? Apakah ikut pengajiannya? Atau cara menghindarinya dan sebagainya. Sehingga dengan itu kita mendapatkan solusi tanpa perlu menzalimi nama orang yang kemudian kita bincangkan. Itu menurut saya cara yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Kejadian kedua, Quran surah keempat ayat ke-35-nya, paling kiri pertengahan. Jika yang dicurhatkan itu, bahkan persoalan pribadi antara suami dengan istri. Ini dibalik. Kalau tadi kan di luar, dicurhatkan istri pada suami. Sekarang persoalannya, suami punya masalah dengan istri. Kaidah di ayat 34 tidak boleh menggunjingkan pasangan. Tapi sekarang saya punya persoalan serius misalnya. Yang kalau tidak dikonsultasikan tidak mendapatkan masukan yang terbaik. Maka di sini Quran memberikan gambaran. فَبَعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Kalimatnya hakam. Orang adil yang bisa memberikan solusi. Ini. Jadi kalau Anda punya persoalan, misal dengan pasangan hidup, atau bahkan keluarga terdekat yang tidak mungkin dan tidak bisa dihindari tanpa menyebutkan nama dan sebagainya, maka Anda boleh menceritakan karakteristiknya dengan nama dan sebagainya pada orang yang punya sifat kategori nama ini. Hakam min ahdihi wa hakaman min ahdihi. Misal suami dengan istri punya masalah, istri ingin cerita, istri boleh datang misalnya kepada orang yang punya sifat ini dari keluarganya, misal kepada kakaknya atau kepada adiknya, tapi tidak semua karakteristik manusia yang punya sifat ini saja. Dia bisa menghadirkan solusi yang solutif dan sifatnya adil, tidak membuka aibnya pada orang lain. Dia bisa objektif melihat porsi dengan cara yang terbaik. Maka ini boleh disampaikan, please dengan namanya, please dengan karakteristiknya, untuk mendapatkan solusi. Ini poinnya. Jelas saya kira ya? Baik. Allah Ta'ala alam bissawab. Ustadz, bagaimana agar kita mendapatkan pemahaman Al-Quran yang sama? Al-Qurannya sama, tetapi pemahamannya kemudian yang berbeda. Karena memahami Al-Quran pun itu adalah bukan perkara yang mudah. Baik, bagaimana bisa mendapatkan pemahaman yang sama? Bapak Ibu sekalian, pemahaman itu dibagi dua. Nanti dalam sesi yang ketiga, saya lebih pertajam lagi. Pemahaman yang pertama, ada yang disebut dengan manhaj. Pemahaman yang kedua, ada yang disebut dengan madhab. Manhaj dan madhab selama sama dua prinsip ini, sekalipun berbeda dalam prakteknya, maka itu dinilai sama dalam ketentuan agama. Misal, Saya cepat saja ya. Manhaj itu artinya cara beribadah, cara memahami yang sejalan dengan petunjuk Nabi SAW. Ini bisa dilihat di hadis Muslim di jilid pertama bab Muqaddimah halaman 119 paling kiri sebelah atas. Hadisnya sampai pada perkataan Ibnu Sirin, yang disebut dengan isnad istilahnya. Laulad isnadu la yaqulun nasu ma yasha. Kalau tanpa isnad, semua orang bisa mengatakan apa yang diinginkan. Isnad asalnya dari kata sanad. Sanad itu informasi yang tersambung sampai akhirnya kepada Nabi SAW. Nah, dalam beragama, kita harus mengambil prinsip sanad ini. Sanad, cara kita mengambil disebut dengan isnad. Misal, Anda mau sholat. Contoh, kita sejaman dengan Nabi tidak? Tidak, kita hidup 15 abad setelah Nabi wafat kurang lebih. Gak pernah berjumpa, gak pernah melihat. Sekarang Nabi perintahkan sholat. Maka persoalannya bagaimana cara kita sholat? Kata para ulama, Anda mesti sholat sesuai dengan petunjuk Nabi. Pertanyaannya Nabinya gak pernah kita lihat. Di mimpi pun belum pernah melihat. Bagaimana cara sholat bisa sesuai dengan Nabi kalau kita gak pernah lihat Nabi? Maka kita telusuri pemahaman-pemahaman, jalan-jalan yang mengantarkan pada petunjuk Nabi SAW. Kita belajar dari si fulan, fulan ketemu si fulan, fulan ketemu si fulan sampai ke Nabi. Jalur ini transmisinya disebut dengan sanad. Cara pembelajaran yang disebut dengan isnad. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana cara memahami petunjuk Nabi ini, misal dalam sholat, sehingga pemahamannya bisa sama, baik dari Qur'annya ataupun sunnahnya. Contoh, dari Qur'annya, Qur'an surah kedua ayat 43, wa aqimus sholat, tunaikan sholat. Hadis Nabinya, di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 651, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Prakteknya, bagaimana cara Nabi sholat? Misal, angkat tangan Anda, misal menghadap ke kiblat, angkat tangan. Begitu mengangkat tangan, ada dua cara. Satu, sejurus dengan bahu di sini. Hadwaman kibaihi. Al-Bukhari nomor hadis 751. Angkat sejajar dengan bahu. Kedua, angkat sejajar dengan daun telinga, kadang mendekat. An-Nasai nomor hadis 1101. Anda angkat sejajar dengan daun telinga di sini. Boleh yang jempol itu mendekat ke daun telinga, boleh menempel. Misal begini. Baik yang di sini ataupun yang di sini. Ketika Anda mempraktekkan yang di sini, ini sejajar dengan bahu. Yang kedua mempraktekkan dengan yang di sini, sejajar dengan daun telinga. Dua-duanya sepanjang berasal dari Nabi disebut dengan manhaj namanya. Dua cara yang tersambung kepada Nabi, dua-duanya. Namanya manhaj. Tapi mustahil Anda praktekkan kedua-duanya dalam salat. Allahu Akbar. Misal, mustahil Anda harus pilih salah satu. Ketika Anda memilih, maka pilihannya disebut dengan madhab namanya. Singkatan dari ma dhahaba ilaihi, pilihan yang cenderung saya ambil karena mustahil mempraktikkan berbeda atau keduanya dalam sholat. Maka pilihan salah satunya disebut dengan madhab. Misal, saya mau memilih yang sejajar dengan bahu di sini. Teman Anda memilih yang sejajar dengan daun telinga. Pertanyaan saya, ketika ada yang sholatnya begini, dengan sholatnya begini, caranya sama tidak? Halo? Tidak, beda. Yang satu begini. Caranya berbeda. Tapi perbedaan dua cara ini, itu semua bersumber dari Nabi. Satu manhaj yang sama, tapi mazhabnya berbeda. Mazhab itu pilihan yang kita pilih untuk memudahkan kita. Karena tidak semua orang bisa merasakan mudah seperti ini. Barangkali dia bisa nyaman begini. Sepanjang dua cara ini ada petunjuk dari Nabi, punya manhaj yang sama, maka disebut sama tuntunannya dalam ibadah. Sama tuntunannya berasal dari Nabi, sekalipun caranya tidak sama. Tapi kalau Anda praktekkan seperti ini artinya cara memahami dengan pemahaman yang sama. Baik begini, ataupun yang begini, sama-sama benar. Sama-sama bersumber dari Nabi SAW. Ini yang saya maksudkan, sama memahami itu tidak harus diartikan semua seperti kita. Kalau petunjuknya sama semua dari Nabi, asalnya sama, walaupun caranya beda, itu artinya dua-duanya sama benarnya. Walaupun satu dengan yang lainnya beda dalam prakteknya. Yang salah itu, Nabi tidak pernah mencontohkan, petunjuknya enggak ada dari Nabi, itu Anda kerjakan. Itu yang kemudian kita sampaikan dengan lembut, dikembalikan pada cara yang benar. Misal, An-Nasa'i nomor hadis 886. Kedengaran suara saya? Silakan kedengaran suara saya? Baik, sekarang lihat baik-baik. Fokus, angkat tangan Anda. Kemudian, tawadha'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Fa itu hatta aqtin rabitin baina syai'aini bila hudud. Maaf, saya enggak pakai speaker karena saya mau praktekkan dua tangan saya. Fokus ini. Huruf atau penyambung. Ah, jazakallahu khair. Bismillah. Huruf ataf, huruf sambung yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara peristiwa pertama dengan kedua itu enggak ada jeda. Nah, hadis ini mengatakan, angkat tangan Anda, lalu peristiwa kedua, letakkan yang kanan di punggung yang kiri. Kalimat meletakkannya itu menggunakan fa, fawadda'a. Artinya saat mengangkat dengan meletakkan, tidak ada jeda untuk melakukan gerakan yang lain. Sekali saja, angkat langsung letakkan. Yang telapak yang kanan, letakkan di punggung yang kiri. Begini, letakkan di dada, ala sadri. Antara mengangkat dengan menutup, langsung angkat tutup. Apa artinya? Artinya semua itu ketika diminta, diduga bisa melakukan hal yang sama. Tidak sulit untuk mengerjakan itu. Lalu Anda misalnya, coba-coba, misal saja ya, ah Ustaz gak enak loh pakai kiri. Masa sama Allah kiri dulu, saya pengennya kanan duluan. Misal, begitu Anda angkat, kanan duluan, kiri tutup, masuk dikit begini. Misal, jadi begitu angkat, misal Anda putar, gini. Kadang-kadang kaki naik dikit, tuh kan? Nah, sekarang bagaimana yang seperti itu? Saya mohon maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan dulu ya. Ya, saya tidak terbiasa menyalahkan orang lain. Kita rujuk nih, sanadnya ada enggak? Cari. Saya pernah mencari itu di hadis sahih sampai ke yang paling palsu. Ternyata di kitab hadis palsu saja tidak ditemukan. Saking palsunya riwayat itu, di kitab hadis palsu saja tidak ditemukan. Di pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini karena saking jelasnya. Nah, pada yang seperti ini, jika Anda melihat misalnya ada orang takbir kemudian seperti ini dan Anda tidak temukan sumbernya, contoh enggak ada, dalil enggak ada, itu yang dimaksud tidak sama. Paham? Itu yang coba kita kembalikan, tapi dengan cara yang lembut, bukan berarti langsung memponis. Hey, bid'ah tuh, enggak boleh, sesat. Masya Allah. Ya marah dia. Karena orang tidak tahu itu, rumus Qurannya diberitahu, bukan dimarahi. Kalau orang tidak tahu, beritahu dia. Enggak ada ayat Quran marahi dia. Dia begitu diberitahu dengan cara yang lembut, dia bisa kembali dengan cara yang terbaik. Nah sekarang kembalikan. Yang seperti ini, ini ada. Dalilnya ada, hadisnya ada, prakteknya ada. Artinya ketika diturunkan kepada kita, dua-duanya cara yang berbeda, tapi ketentuannya sama dari Nabi SAW. Jadi maaf, memahami isi Al-Quran dan hadis, kata Nabi, ikat dengan pemahaman para ulama. Tidak berarti sama itu semua mesti menggunakan kaos yang sama. Tidak. Semua mesti memahami cara yang sama. Tidak. Karena ada beberapa ayat dan hadis bisa dengan pendekatan yang beda, dengan hikmah-hikmah yang tertentu. Nanti ada misalnya tentang Bismillah, 70 hadis. Prakteknya ada 4. Ada tentang pakaian isbal, banyak hadisnya. Ada tentang doa makan, sampai dengan 10 hadis. Jadi kalau Anda temukan ragam variasi yang bersumber dari Nabi, itu artinya semua ragam ini untuk kemudahan kita. Tapi kalau ada satu cara saja, tidak ada yang lain, itu artinya semua diduga bisa mengerjakan hal yang sama. Nah, cara terbaiknya paling cepat, kembalikan pada pemahaman para ulama, pelajari dengan baik. Dan ulama enggak main-main, Pak. Ibu, tidak main-main. Anda kenal Imam Al-Bukhari? Itu Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, sebagian di Madinah. Lalu Anda ingin menguasainya dalam 16 hari. Bagaimana? Imam Malik menulis Al-Muwatta 100.000 hadis dengan 1.000 para sanad di dalamnya. Itu 40 tahun. Lalu kita ingin mengatakan saya menguasai dalam 40 hari. Mustahil. Di situ kita merujuk pada pemahaman para ulama. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Jadi enggak bisa kita membuka mushaf mengatakan ini maknanya begini dan begini tanpa ada dasar-dasar yang jelas. Paham sampai sini? Nah, tapi ingat, bagaimana ulama yang baik, ternyata Quran memberikan spesifikasi. Bukan cuma pintar, ada sifat-sifat yang lain. Misal Quran surah ke-35 ayat ke-29 dari 28 sampai 29 paling kanan sebelah bawah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang disebut ulama di antara cirinya bukan cuma pintar, tapi kepintarannya membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara dia hati-hati, enggak ada ulama merendahkan orang lain. Enggak ada ulama mencela orang lain. Tidak ada ulama menyampaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Dia takut pada Allah, khawatir kalau kata-katanya tidak Allah ridai. Khawatir pandangannya tidak Allah sukai. Itu salah satu sifatnya. Saya kira apa yang tadi ditanyakan Allah taala alam bissawab. Berapa lagi, Ustaz? Oh, silakan. Masih ada waktu? Masih. Kita sampai jam berapa? Tadi katanya istirahat. Oh, baik, Ustaz, kita lanjutkan. Imam Syafi'i berkata bahwa salah satu yang dibolehkan dalam menyebut nama orang lain ketika disebutkan kejelekannya adalah untuk menghindari keburukan. Pertanyaannya, mentahzir itu masuk bab mana? Bab ghibah atau hal yang dibolehkan oleh Imam Syafi'i seperti yang disebutkan? Tayyib, Anda kalau membaca keterangan para ulama, tolong dibaca sampai tuntas. Dalam bab apa beliau sampaikan itu? Dalam keadaan apa itu disampaikan? Saya pernah membaca satu artikel ditulis oleh seorang dokter, sangat populer, dokter sangat populer dan sebagainya, mengutip pertanyaan pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Saya sampai katakan pada murid saya, tolong carikan kitab yang disebutkan ini, sampai kami dapatkan 9 jilid kitabnya. Tidak disebutkan di bagian mana di situ, sampai saya buka sampai jam 2 malam saya cari kalimatnya. Nah, tahu apa yang terjadi? Di situ disebutkan halaman 92, di kitabnya saya temukan di halaman 123. Dan apa yang disampaikan itu ternyata cuma kutipan 2 kalimat saja. 2 baris, Pak. Paling kiri di pertengahan dia kutip halaman 123-nya. Sedangkan bab yang disampaikan itu 1,5 halaman oleh Imam Syafi'i. 121, 122 dengan 123 paling kanan ini sampai yang paling kiri sebelah atas. Anda bayangkan, ada 5 paragraf sampai dengan lebih daripada 20 baris yang diambil cuma 2 baris di situ. Dipotong kalimatnya, konteksnya bisa berbeda. Dan itu bisa salah pemahaman. Jadi kalau seorang dai-nya sudah salah mengutip, bagaimana dengan murid yang kemudian menyampaikan? Nah, ingin saya sampaikan ke sini, coba cek dulu. Pertama, dalam bab apa yang dimaksudkan di situ? Apa yang dimaksud dengan tahzir? Pahami dulu di situ. Bagaimana tahzir boleh dilakukan? Itu juga mesti dipahami. Baik, secara singkat, tahzir itu memperingatkan orang dari kesalahan yang sangat fatal yang mungkin hadir dari sisi yang lain. Misal, ada si fulan misalnya salah, salahnya fatal luar biasa, bisa menimbulkan mafsadatnya, satu keburukan yang luar biasa. Maka Anda misalnya ingin berikan satu kepada orang banyak peringatan, hati-hati ya dengan seperti ini bahaya, ini salah. Tapi apakah langsung ketika misalnya terjadi sesuatu yang fatal, langsung Anda sampaikan pada orang ini salah? Tidak, ada adabnya. Apa di antara adabnya? Anda mesti memastikan dulu bahwa apa yang dia sampaikan itu salah. Apa di antara adab untuk memastikannya? Satu, apa yang dipraktikkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menemukan muridnya salah, di hadapan murid-muridnya, itu yang paling luar biasa. Beliau mengkonfirmasi pada muridnya dulu. Ini selevel guru, menemukan murid yang salah. Satu kali, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sedang mengajar, siang-siang. Saking panasnya, itu muridnya kemudian berada di lingkaran guru ini, sedangkan beliau itu mengajar di bawah naungan pohon. Di murid kepanasan, guru tidak. Imam Ahmad lewat dan melihat itu di antara akhlak yang kurang mulia. Jadi kalau bisa sama-sama panas lah, murid panas, guru panas. Ya, murid teduh, guru teduh. Itu yang menurut Imam Ahmad itu yang paling bagus. Apa yang terjadi? Beliau tidak langsung menegur di hadapan muridnya. Sekalipun mungkin bukan kesalahan fatal. Tidak langsung menegur, padahal bisa mengatakan, fulan kau mengajar jangan seperti itu. Tapi tidak dilakukan muridnya. Padahal itu kesalahan terang-terangan. Dari akhwat, apa yang dikerjakan oleh beliau? Maka beliau pada malam harinya tahu kebiasaan muridnya. Murid saya ini pasti bangun malam jam sekian, saat orang tidur. Saat orang tidur itulah datang ke tempat muridnya. Diketuk pelan-pelan, saking inginnya diketahui muridnya saja dan tidak ada yang bangun pada saat itu. Kaget tengah malam diketuk pintu, begitu dibuka gurunya. Dikatakan, guru kenapa malam? Jangan keras-keras. Saya khawatir ada yang bangun. Jangan keras-keras, saya khawatir ada yang bangun. Bayangkan, hanya untuk menyampaikan hal yang kurang tepat, itu gurunya sampai memastikan jangan sampai ada orang tahu. Disampaikanlah pada saat itu, perhatikan baik-baik. Kata gurunya, kamu tadi melakukan hal ini kurang tepat. Menurut saya itu kurang tepat, begini, begini, begini, begini. Besok-besok, kamu jangan kerjakan lagi ya. Anda bayangkan, dikonfirmasi dulu kepada muridnya, disampaikan peristiwanya untuk diketahui benar dan tidaknya. Imam Ahmad, imam yang mulia, lahir tahun 163 Hijrah, hafal Quran. Konon hafal 1 juta hadis, orangnya sangat wara, belajar pada imam yang lainnya, bahkan belajar pada Imam Asy-Syafi'i dan belajar pada yang lainnya pula. Luar biasa akhlaknya, bekerja keras dengan dirinya, menyaksikan keburukan pada muridnya yang mungkin bisa ditolerir oleh beliau, tapi tidak disampaikan di hadapan orang banyak. Datang konfirmasi dulu, tanyakan benar enggak seperti ini, apakah betul, apakah begini. Lu disampaikan, mungkin Anda yang bisa menyampaikan pada orang luas. Karena Anda yang menyampaikan, sampaikan lagi. Itu diantara adabnya. Ini bukan berarti kemudian Anda mendengar sesuatu, terus Anda beda paham dengan orang itu, Anda sampaikan pada jamaah Anda, hati-hati ya, ini salah, ini keliru, ini orang gak benar, tinggalkan, mana aja bermasalah, misal. Tapi Anda gak pernah konfirmasi pada yang bersangkutan. Nanya, tidak, diundang tidak datang, diskusi gak mau, dan sebagainya. Itu yang fatal. Karena itu dalam tahdzir itu mesti hati-hati, apalagi menggunakan kalimat-kalimat yang sensitif. Misal, sesat. Awas, Anda menyebutkan sesat, kalimat itu mencari pemiliknya. Awas hati-hati, enggak ditemukan di bumi, dia mencari di langit. Enggak ditemukan di langit, balik pada yang mengatakannya. Itu yang sangat bahaya. Di adab kita, itu level guru sesama guru, murid dengan murid. Jangan mudah kemudian kita menghadirkan sifat-sifat yang kurang baik sebelum mengkonfirmasinya. Dalam Islam itu banyak. Quran surah ke-49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kaidah pertama. Hei orang-orang beriman, jika menemukan berita tidak benar dari orang lain, cek dulu. Jangan disampaikan begitu Anda buka. Sekarang kan mudah bikin status jadi hoax. Ya kan? Sampaikan begini, begini, begini jadi hoax. Begitu salah, repot Anda. Anda mau klarifikasi pada siapa? Dan ketika seorang berdosa dari kiriman Anda, itu Anda mendapatkan bagian dari dosa mereka. Gak bisa selesai. Di mana di situ resikonya? Karena itu yang pertama, boleh kita memperingatkan kesalahan-kesalahan orang lain sepanjang kita sudah mengkonfirmasi pada orang bersangkutan, sampaikan kepadanya, temukan hujahnya. Kalau memang itu benar, berarti itu bukan kesalahan. Tapi kalau memang itu keliru, bukan aib untuk meralatnya dan sampaikan pada yang bersangkutan. Dan disitulah ada pahala kebaikan untuk Anda dapatkan, insya Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, perempuan yang tidak peduli dengan keindahannya berarti ada yang tidak beres, kata Ustaz tadi. Bagaimana kalau istri menegur suaminya, suaminya yang tidak mau? Ini yang mana yang enggak beres, katanya. Baik. Tegur dengan menegur itu biasa gitu kan? Itu bagian dari kesempurnaan kehidupan. Jadi Allah pasangkan ibu dengan bapak, bukan pada perempuan yang lain, bukan pada laki-laki yang lain. Karena pada diri masing-masing ada kemuliaan-kemuliaan yang bisa melengkapi pada dirinya saja. Karena itu disebut dengan zauj. Adam ketika dipasangkan dengan Hawa, kalimatnya zauj. Zauj. Zauj itu tidak harus sama, Pak. Itu beda, beda keadaan, beda fisik, beda rupanya, tapi ketika dipasangkan bisa cocok. Coba nanti keluar, lihat sepatu atau sendal. Yang kanan dengan yang kiri sama tidak? Tidak. Kanan bentuknya beda, lain, kiri juga lain. Perhatikan, bukankah saat dipasangkan jadi cocok? Coba Anda pakai nanti pulang, kanan dengan kiri sama dua-duanya. Gak enak. Coba lihat sepatu, kanan dengan kiri lain. Tapi ketika jalan, Masya Allah, dia tahu begitu kanan maju, kiri harus di belakang. Dia paham. Begitu kiri maju, kanan harus di belakang. Gak ada dua-duanya rebutan, begitu ini maju, ini pengen maju. Gak bisa jalan. Nah, sama, Anda dan saya, Anda, kita, ketika diciptakan oleh Allah, laki-laki, perempuan, itu dari kalimat beda. Laki-laki dzakar, perempuan unta. Tapi ketika dipasangkan jadi zauj. Zauj itu dua hal yang beda tapi bisa kompak. Dan di antara kekompakan itu diciptakanlah sifat-sifat yang berbeda. Turun Quran surah ke-30 ayat 21, paling kiri sebelah bawah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Anfus dari kata nafas. Nafas itu rasa, kecenderungan yang tidak sama. Karena maaf, dididik di tempat yang berbeda. Orang tuanya beda, asalnya beda, komunitasnya beda. Itu Anda harapkan harus sama seperti Anda, mustahil. Tapi indahnya ketika dipasangkan, kata Quran, kelebihan yang ini untuk menyempurnakan kekurangan yang ini. Kekurangan yang ini disempurnakan oleh yang ini. Begitu seterusnya. Saya dititipkan pada istri saya saat ini, karena menurut Allah, hanya istri saya yang punya kelebihan untuk menyempurnakan kekurangan saya. Demikian selanjutnya. Jadi ketika Anda dipasangkan dengan pasangan Anda sekarang, itulah yang terbaik menurut Allah untuk menyempurnakan kesempatan masing-masing. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menghadirkan kekurangan dari satu pasangan untuk dilengkapi oleh yang lainnya. Maka jika menemukan yang seperti itu, berbahagialah. Karena saat yang satu salah, artinya Allah ingin menampakkan kelebihan di sisi yang lainnya. Caranya bagaimana? Sederhana. Tampilkan teguran dengan cara yang baik. Gak ada masalah. Jadi kalau suami ibu berbuat salah, itu normal, Bu. Sepanjang namanya manusia. Karena itu disebut dengan insan, dari kata nisyan. Nisyan artinya lupa. Nisyan disandingkan dengan khata. Khata artinya salah. Di Quran, khata dengan nisyan dipasangkan. Quran surah kedua ayat 286. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Nasina, lupa, akhta'na, salah. Disalah karena lupa ketika itu hadir. Itu diciptakan dalam rumah tangga supaya yang lain hadir mengingatkan dengan segala kelebihannya. Dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik. Enggak ada masalah, yang sempurna itu cuma malaikat, Bu. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat enggak pernah maksiat, enggak pernah salah, itu malaikat. Yang enggak pernah benar itu setan. Ya. Jadi suami ibu sepanjang manusia, berarti dia bukan malaikat, bukan setan. Dia pasti berbuat kesalahan dan di situ ada kalimat untuk bertobat kembali pada jalan yang benar, dan mungkin peran ibu untuk meluruskan itu. Ada pahalanya. Seperti ibu salah, suami meluruskan di situ. Jadi begitu dia salah, iya, papa bukan malaikat ya. Iya, papa jawab, mama juga bukan setan. Kan? Pas. Allahu a'lam. Terakhir ya? Ya, terakhir. Ustaz, apa hukum keluar grup WhatsApp karena sering ribut? Ya keluar aja. Keluar masuk itu gini, prinsipnya bukan masalah keluar atau masuk, prinsipnya setiap tempat keadaan yang kita dapati harus ada maslahatnya. Quran surah ke 17 ayat 36 paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Quran, ingat jangan ikuti sesuatu yang tidak ada dasar pengetahuan terbaiknya. Jadi kalau kita enggak tahu ada maslahat atau tidak, enggak usah diikuti. Kalau sudah tahu ada keburukannya, tinggalkan. Ada kebaikannya, ikuti. Karena setiap yang kita saksikan itu akan ditanya, setiap yang kita dengarkan akan ditanya, dan setiap yang kita pikirkan juga akan ditanya. Anda masuk ke grup yang baik, Anda mendapatkan kebaikannya. Anda keluar dari grup yang buruk, Anda terhindar dari keburukannya. Perhatikan hadis tadi yang riwayat Muslim, hadis ke-8. Kata Umar bin Khattab, kami itu kalau duduk-duduk santai yang dicari Nabi, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk santai bersama Nabi, perhatikan para sahabat dalam duduk santainya saja, ngobrol santai, ngobrol biasa, yang dicari Nabi, orang baik. Karena tahu kalau orang baik itu kalau bercanda, candanya pun pasti ada manfaatnya. Kalau dia misalnya sedang diam, diamnya ada manfaatnya. Jadi perhatikan manhaj sahabat. Jadi, kalau sekarang kita ingin ambil tarik kepada kondisi kita sekarang, Anda ingin masuk ke grup WhatsApp, cari yang ada manfaatnya. Jadi begitu orang tulis status, manfaatnya ada buat Anda. Hari ini waktu sholat wilayah luhur ya, subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, sampai dengan isyanya. Begitu ada dibuka status, Anda dapatkan manfaatnya. Tapi kalau isinya cuma gibah, cuma bicara, cuma macam-macam yang tidak jelas, untuk apa hadir di dalamnya? Hanya menuhi handphone Anda, hanya Anda capek dengan pangpingpung-pangpingpung dan sebagainya, dan tidak ada maslahatnya. Maka yang seperti itu, keluar dari keburukan lebih mulia dibandingkan mengikuti hal yang tidak bermanfaat. Dan di situ ada pahalanya. Kenapa anti keluar? Cari pahala. Tidak begitu juga ya. Afwan, barangkali akan lebih tepat yang lain dibandingkan dengan saya. Misal, Allahu a'lam. Ustaz, maaf, ada kelanjutannya. Apa harus izin keluar atau keluar begitu saja? Yang terbaik, Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 263. Walaupun konteks ayat ini tentang infak, tapi kalimatnya bisa umum. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatbawha adza. Lihat, kata-kata yang baik itu lebih mulia disampaikan. Lebih mulia disampaikan daripada sedekah berbuat baik yang disertai dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Di kalimat pertama kata Quran, dalam setiap keadaan hadirkan kalimat-kalimat yang baik, sikap yang baik. Di Anda masuk, dimasukkan, keluar ya bismillah, Anda sampaikan dengan cara yang baik. Kecuali kalau Anda dimasukkan misalnya tanpa izin Anda, Anda boleh keluar dengan tanpa izin. Tapi kalau Anda sudah terlibat di dalamnya, masuk, hadir, komentar, tiba-tiba misalnya ada yang tidak menyenangkan dan ingin keluar, sampaikan kalimat yang baik. Alhamdulillah, saya telah diundang di sini, semoga mempererat silaturahim dalam kebaikan-kebaikan. Tapi mohon maaf, barangkali saya belum bisa menyesuaikan dengan materi di sini, mungkin belum kesampaian ilmu saya ke sini. Mohon izin, saya ingin ikut pada grup-grup yang saya mau belajar dulu pada yang baik-baik dulu. Jadi kalau sudah ada ilmunya, mungkin bisa bermanfaat di sini. Saya bisa pamit dengan cara yang baik. Dengan seperti itu, teman Anda tidak tersinggung, ada nilai dakwah di situ. Barangkali juga mereka akan minta maaf. Oh, mohon maaf ya. Mungkin kita berubah deh, karena enggak enak ini ada yang keluar. Rubah jadi yang baik-baik, jadi dakwah. Begitu jadi baik, pahala untuk Anda di situ. Atau ada kalimat yang kurang menyenangkan lagi. Ah, biarin dia masuk soleh, misalkan sebagainya. Ah, itu penguatan. Alhamdulillah Anda keluar dari situ dan pindah kepada tempat yang lebih baik. Allah Ta'ala alam bissawab. Cukup ya? Ah, kalau sudah dirasakan cukup, kita cukupkan dulu materi hari ini. Saya mau simpulkan sebentar supaya kita bisa keluar dengan pemahaman yang baik. Saya khawatir Anda ditanya, tadi materi bahas apa? Keluar dari WA. Tema kita ya gini, lihat baik-baik. Satu, pertama, ukhuwah Islamiyah itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada nilai materi yang mungkin Anda bisa raih dalam kehidupan. Karena itu mohon evaluasi baik-baik, jika sampai malam ini harta Anda cukup lebih daripada apa yang orang lain dapatkan. Maaf, rumah cukup luas, kendaraan cukup bagus dan sebagainya, tapi hubungan Anda dengan orang lain atau minimal keluarga Anda masih belum baik, saran saya perbaiki itu, karena nilainya di sisi Allah sangat jauh berbeda. Coba cek, jangan jauh-jauh dulu, mohon maaf ya, cek keluarga besar kita, hubungan dengan saudara, hubungan dengan paman, dengan adik, orang tua dan sebagainya. Maka selesaikan malam ini, boleh jadi itulah yang bisa meringankan kehidupan-kehidupan, aktivitas kehidupan harian kita. Itu satu. Yang kedua, Allah sudah memberikan gambaran dalam Al-Quran bahwa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah diantaranya bukan sekedar mendekatkan kita dengan Quran dan Sunnah secara fisik, tapi bisa merubah keadaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Tiga, salah satu keadaan yang lebih baik itu adalah hadirnya sifat persaudaraan diantara umat Islam seperti Aus dan Khadraj pernah dipersaudarakan. Keempat, Al-Quran memberikan satu pelajaran yang besar dengan mengangkat sebuah kisah bahwa, maaf, Aus Khazrat punya permusuhan yang sangat dalam 120 tahun, tapi Quran turunkan manhaj bisa menyatukan mereka. Sifat yang sangat buruk bisa disatukan dengan kalimat yang luar biasa. Maka Al-Quran malam ini mengajak kepada kita, jika Aus dan Khazrat saja bisa bermusuhan dalam tempo yang cukup panjang, kenapa kita yang tidak mencapai level itu tidak saling berdekatan dengan suasana yang terbaik. Kemudian yang kelima, ini bagian yang terakhir, kebaikan dan persaudaraan itu hanya bisa dihadirkan dengan tali Allah, habbullah, yang teraktualisasikan dalam nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu, kita mesti meyakini semua isi Al-Quran. Yang kedua, komitmen mengamalkannya dengan penjelasan para ulama, dan caranya dibagi dua bagian. Saya akhiri, bagian pertama, tinggalkan semua anasir-anasir yang bisa menghadirkan perpecahan dalam kehidupan seperti sifat dan sikap yang buruk. Dari saling mencela, saling menggunjing, gibah, pertengkaran, segala hal yang menjurus pada itu semua. Dan yang kedua, ini yang belum kita bahas, tapi saya percepat dengan kalimat yang singkat, tingkatkan kesolehan dan ketaatan kita kepada Allah, terkhusus kesolehan yang bisa dilakukan dengan cara berjamaah. Dan itulah yang bisa menguatkan saf di antara kita. Karena itulah Allah menurunkan praktek-praktek ibadah dengan cara menghimpun umat-umat Islam supaya bisa saling bertegur sapa dan menguatkan di dalamnya. Cara paling gampang, secara singkat adalah cara penundaan sholat. Setiap menyebutkan kalimat sholat, rata-rata di Quran banyak disebutkan dengan kalimat berjamaah. Yukimun, aqimu, dan seterusnya. Ini menunjukkan kalimat-kalimat jamaah banyak. Dan sholat berjamaah dari kata al-jam'u. Jam'u artinya berkumpul, mengikat, dan saling memperhatikan. Di Allah ketika mengundang kita berjamaah bukan cuma sekedar datang, sholat, dan bubar. Ada di situ hal yang sangat indah. Datang, kenali siapa yang hadir di samping Anda. Ikat persaudaraan dan saling perhatikan dengan yang lainnya. Tidak pernah ada orang datang ke masjid Nabi kecuali selesai masalahnya dan kenal satu dengan yang lainnya. Karena itu saya mengajak pada kita semua, ayo kita tepikan hal-hal yang bisa menghadirkan perselisihan di antara kita. Kalau ada perbedaan kita dudukan, kalau tidak sepakat tidak ada masalah. Kita bisa mengambil kalimat Imam Asy-Syafi'i ketika beda pendapat dengan kawannya, beliau genggam tangannya. Beliau katakan, kita bisa beda pada pandangan ini, tapi perbedaan ini tidak mengharuskan kita kemudian untuk saling bermusuhan. Kita bisa jadi saudara sekalipun pandangan kita bisa berbeda. Saya ulangi, beliau sampaikan, kita bisa beda dalam pandangan tentang masalah ini, tapi perbedaan ini tidak harus menjadikan kita terputus dari persaudaraan. Beliau genggam tangan temannya, beliau kemudian berjalan bersama-sama. Bahkan yang paling hebat, beliau bisa saling mengajar dan belajar dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun keduanya punya pandangan-pandangan yang kadang tidak sama. Imam Asy-Syafi'i, imam besar, keturunan Nabi, hafal Quran, hafal banyak hadis, orang yang sangat saleh. Demikian Imam Ahmad bin Hanbal. Keduanya punya pandangan berbeda, tapi bisa berjalan bersama dan bersaudara. Anda bukan jadi imam besar, jadi makmum kadang-kadang. Hafal Quran juga belum, hadis belum banyak yang didalami. Kenapa cuma masalah beda sedikit yang kita belum paham dan kita berselisih? Karena itu saya ingin mengajak, mari kita bersama-sama, jangan sampai perbedaan paham di antara kita membuat kita tidak bisa saling minum teh bersama-sama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah barangkali besok dan hari terakhir saya akan sampaikan satu materi, bukan sekedar berbeda, tapi di dalamnya saya coba ingin ajarkan pada Anda sebagai bonus nanti untuk cara cepat menghafal Al-Quran. Mungkin kita ambil sebagian di akhir sesi 15 menit, supaya nanti ada perbedaan. Dan saya sudah bawakan buku, tapi tidak bisa banyak. Ada 20 yang saya bawakan, nanti saya serahkan ke panitia untuk diatur seperti apa gambarannya. Di situ saya tuliskan tentang cara cepat dari Al-Quran, menghafal Quran dalam 30 hari. Mungkin nanti kita bisa ambil beberapa sesinya untuk memaksimalkan itu. Mudah-mudahan ada perbedaan, dan setelah dari sini kita berjumpa lagi, Anda sudah hafal Al-Quran insyaAllah. Tidak cukup dengan amin, tapi harus pelajari dulu, dipahami dulu ya. Baik, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.